Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Selamat datang mahasantri Mahat Islam Rafiatul Akhir, atau yang biasa kita kenal dengan Mira. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang insyaAllah kita curahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa kembali berjumpa pada pertemuan subuh kali ini untuk kembali mengkaji terkait dengan simpul-simpul keimanan. Alhamdulillah, sampai dengan subuh kali ini kita sudah masuk kepada simpul yang kelima, yaitu tentang yaumul akhir. Salawat serta salam juga mari kita curahkan kepada junjungan kita, nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua menjadi umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Izin update informasi, alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah ada 7.313 mahasantri yang tergabung di Mira Institute, dan 3.359 mahasantri sudah berhasil memperbarui data dirinya sehingga datanya bisa terbaca oleh sistem kami, dan mahasantri ini bisa menikmati dengan maksimal manfaat-manfaat dari fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Untuk itu, kami menghimbau kepada teman-teman sekalian yang sudah terdaftar dan sudah memiliki perangkat, silakan diperbarui data dirinya agar bisa terbaca oleh sistem kami. Bagaimana caranya? Cukup mudah. Teman-teman bisa merujuk kembali folder inbox teman-teman sekalian di email untuk melihat username dan juga password yang sudah dikirimkan oleh tim admin. Jika tidak temukan di folder inbox, teman-teman bisa merujuk di folder spam ataupun folder junk. Ya. Jadi, silakan gunakan username dan juga passwordnya untuk masuk di website resmi Mira di mira.quantumakhir.com. Untuk username-nya, silakan gunakan email teman-teman, dan passwordnya gunakan nomor telepon teman-teman yang sudah didaftarkan. Nah, untuk password, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Dengan angka kosong di awalnya, sebagai contoh 0812 sekian sekian sekian. Jika belum berhasil, silahkan gunakan angka 62 di awalnya, contohnya 62812 sekian sekian sekian, sesuai dengan nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan pastinya. Agar teman-teman bisa menikmati secara maksimal setiap manfaat yang disajikan dari fitur-fitur di website resmi Mira Institute, seperti mendownload materi atau kitab-kitab yang menjadi rujukan yang sudah di-upload oleh admin di website resmi Mira. Dan teman-teman juga bisa mereview kembali secara lengkap video-video dari materi-materi sebelumnya. Juga teman-teman bisa mengevaluasi pemahaman teman-teman sekalian dengan mengikuti ujian, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Alhamdulillah, sudah ada 1.255 mahasantri yang berhasil lolos mengikuti ujian di Mukodimah Bab Akidah. Ya. Dan pastinya 1.255 ini sudah mendapatkan skor 100 ya. Jadi bisa mendapatkan undangan untuk mengikuti di sesi Zoom bersama guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Bagi teman-teman yang belum lolos, tetap semangat untuk memurojaah kembali video-video atau materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Jangan lupa untuk mengikuti kembali ujiannya, agar teman-teman bisa mendapatkan nilai 100 sehingga pemahamannya maksimal terkait dengan materi-materi yang sudah disampaikan. Bagi teman-teman yang sudah terdaftar, jangan lupa untuk bergabung di grup resmi Mira Institute, ada di Facebook dan juga di Telegram. Silakan dicari, disesuaikan namanya sesuai dengan yang ada di layar teman-teman sekalian. Sudah bisa dilihat ya. Ya. Baiklah, bagi teman-teman yang tergabung di YouTube channel Adi Hidayat Official, insya Allah pendaftaran sebagai mahasantri di Mira Institute masih dibuka sampai dengan akhir Desember ini untuk angkatan pertama. Caranya juga sama, teman-teman bisa masuk di website resmi Mira Institute di mira.quantumakhir.com. Di halaman utama silahkan pilih daftar, tekan tombol daftar, maka teman-teman akan diarahkan ke aplikasi Waha Corner. Setelah masuk, atau teman-teman bisa download langsung ya di Google Play Store, dan setelah masuk ke aplikasi Waha Corner, silahkan pilih paket buku spesial Mira Institute, lalu ikuti arahannya, silahkan isi apa yang diminta oleh aplikasi tersebut. Setelah mendaftar, maka teman-teman akan dikirimkan username dan juga password melalui email teman-teman sekalian. bisa dicek di folder inbox atau tidak ditemukan, teman-teman bisa juga merujuk ke folder spam ataupun junk. Setelah teman-teman mendapatkan username dan juga password, perbarui data diri teman-teman sekalian agar teman-teman bisa menikmati setiap manfaat dari fitur yang sudah disajikan. Baik, jika teman-teman memiliki pertanyaan, ada yang kurang jelas, teman-teman bisa menghubungi admin di nomor yang ada di layar teman-teman sekalian. Oke, baiklah, sesaat lagi sesi utama bersama guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA akan segera dimulai. Untuk itu kami mengingatkan kepada teman-teman sekalian, khususnya bagi yang di Zoom ya, untuk senantiasa menyesuaikan format namanya sesuai dengan format seperti yang ada di layar teman-teman sekalian, untuk memudahkan tim admin memastikan bahwa teman-teman adalah mahasiswa antri di Mira Institute ya. Oke. Untuk itu mari kita senantiasa menjaga adab-adab kita dalam menuntut ilmu. Luruskan niat kita hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Serius dalam menyimak materi yang akan disampaikan. Jangan lupa untuk mencatat, siapkan buku dan juga alat tulisnya. Ya, gunakan pakaian yang sopan yang sesuai dengan syariat, duduk yang baik, duduk yang manis, tidak sambil rebahan dan tidak sambil makan. Ya. Semoga dengan apa yang kita ikhtiarkan, dengan menjaga adab-adab kita dalam menuntut ilmu, semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semua dan Allah mudahkan kita untuk memahami setiap materi yang disampaikan. Dan yang paling penting, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berbahagia kita bisa terhubung kembali di kesempatan taklim kali ini. Tentunya kita mengawali dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas di hari ini sesuai dengan ajal yang telah Allah tetapkan kepada kita semua. Karena itu, mari kita bermohon semoga hari ini dan selanjutnya kita senantiasa dibimbing dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga seluruh aktivitas kita dapat bernilai amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian kita bermohon kepada Allah semoga siapapun hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman dapat dikuatkan lisan dan jiwanya untuk mampu bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah. Pun demikian, semoga para pelaku maksiat dan boleh jadi seperti sering saya utarakan, kita termasuk di antaranya dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau bertobat, kembali kepada jalan yang benar, mengisi aktivitas yang baik, hayatan thayyibah dan berakhir atau mengakhiri kehidupan dengan keadaan yang mulia, husnul khatimah. Karena itu, mari kita berikhtiar untuk mewujudkan semua capaian-capaian mulia dan baik dimaksud dengan meningkatkan amal saleh dan menguatkan dengan landasan pengetahuan yang kokoh. Alhamdulillah kita telah pelajari bagian pertama dari dasar keilmuan yang pokok dalam menguatkan pondasi keimanan kita dan kekuatan bangunan amal saleh kita, yaitu pelajaran tentang akidah, pelajaran tentang penguatan iman, dan pelajaran tentang bagaimana mengarahkan seluruh aktivitas ibadah menuju Allah yang Ahad, sehingga ilmunya dikenal dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid, akidah, ilmu tentang iman, memiliki satu pokok yang sangat penting, dasar, pondasi yang sangat kuat, yang sangat berpengaruh untuk meyakinkan kekuatan iman kita dalam jiwa tanpa keraguan. Dia memiliki 6 simpul, 6 pokok yang dikenal dengan 6 rukun iman, 6 pokok-pokok keimanan yang menyulam kekuatan akidah. Alhamdulillah dari 6 ini, 5 telah kita pelajari dan telah masuk kita pada bagian yang kelima, uraian yang kedua. Pada bab kelima ini, simpul yang kelima, yaumul akhir, ada 2 subtopik yang telah kita pelajari, baik di pengantar di bab tentang mukaddimah, pengertian tokoh relasi yaumul akhir dengan simpul-simpul sebelumnya. Kemudian kita pelajari juga terkait dengan keadaan-keadaan yang berkelindan dengan yaumul akhir, baik itu keadaan-keadaan yang disifati dengan hal kecil, namun juga menentukan akhir kehidupan, yaitu wafatnya setiap hamba, yang dikenal dengan as-sughra, dan juga yang terkait dengan keadaan-keadaan besar yang disebut dengan Al-Kubra. Semuanya terkait dengan kondisi yang berkelindan dengan keadaan atau kondisi yaumul akhir yang ditambahkan tak sebagai sifat karakter atau menunjuk keadaan dikaitkan dengannya sehingga menjadi akhirah. Di pertemuan yang lalu telah sampai kita pada pembacaan kitab bahkan penyebutan nama-nama terkait situasi dimaksud dan sebagian ini masih kita pertahankan untuk memberikan satu pengingat sehingga saya tidak perlu menuliskan kembali dan mengulang bahasan ini. Anda tinggal mereview di video yang lalu sampai dengan di titik pembahasan kita terakhir sehingga hari ini kita bisa meneruskan bahasan kita untuk menyempurnakan pembahasan yang lalu. Ini urutan yang telah kita bacakan, kita uraikan secara detail tentang rukun iman. Simpulnya telah kita uraikan. Simpul pertama, Allah dan segala yang terkait dengannya. Kemudian komitmennya adalah La ilaha illallah, menafikan segala yang dipertuhankan dan menjadikan aspek kebertuhanan hanya kepada Allah saja. Nafi, isbat. Ingat ya, La-nya nafi artinya harus menafikan, menepikan, ya, meniadakan segala hal yang terkait dengan ketuhanan. Jangan menuhankan siapapun, illa-nya isbat, kecuali, kan? Allah saja. Jadi kalau ada la dan illa yang ditetapkan yang terakhirnya, yang setelah illa. Ingat ya? Kalau ada la dan illa, ya kan? La dan illa yang ditetapkan setelah illanya. Ya, jadi yang ini yang ditetapkan, yang ini dinafikan. La ilaha enggak ada Tuhan. Semua tidak boleh ada yang dipertuhankan illa kecuali tetapkan Allah saja illallah. Kan? Itu syahadat kita, syahadu alla ilaha illallah. Kemudian juga komitmen ibadah, ini sudah saya terangkan, kalau sudah menyebutkan Allah Tuhan saya, berarti dengan menyebutkan Allah saja, kita sudah berkomitmen untuk menyembahnya. Ya, kalau Anda ditanya, siapa Tuhan Anda? Allah. Nah, dengan menyebutkan Allah saja, maka di situ ada komitmen kita untuk beribadah. Untuk membuktikan komitmen keimanan lewat ibadah. Ingat baik-baik gitu ya. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan saya Allah, berarti Anda sudah berjanji pada diri Anda untuk membuktikan kebertuhanan itu dengan ibadah. Ya, karena itulah saat ibadah pertama kali kita lakukan yang menyambungkan kita dengan Allah itu, ya, sesuatu yang tersambung, ya, yang menyambung itu akarnya dari kata wasala, sifatnya disebut dengan silah, keadaannya disebut dengan wusul. Wasala yasilu silatan wa wusulan, gitu kan? Nah, ibadah yang melatih kita untuk terhubung, tersambung dengan Allah disebut dengan salat namanya. Dari akar kata yang sama, ya. Bukankah saat salat pertama kali kita buka adalah kita mewujudkan komitmen kita untuk menyembah. Siapa yang kita sembah? Allah. Apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar. Ya kan? Nah, itulah kalimat pertama yang kita ucapkan. Allahu Akbar menunjukkan komitmen kita untuk mengagungkan, mengesakan, dengan mengistimewakan dan mengarahkan semua terkait penyembahan hanya kepada Allah. Karena itu bentuknya menggunakan tafdil, keutamaan yang terbesar, superlatif. Ya? Di antara semua yang mengaku besar, mengaku agung, yang diagungkan, yang dinilai hebat, yang paling hebat, paling agung, menguasai segalanya, akbar, hanya Allah. Itu puncak pengabdian kita. Nanti saat masuk fikih ibadah, kita akan bahas itu. Kemudian Allah menugaskan para malaikat untuk mensupport tugas kita dalam mewujudkan dua hal ini, memberikan panduan lewat kitab disebut dengan hudan, dan terakhir Al-Quran telah kita tuntaskan, menugaskan para rasul untuk menjelaskan kandungan Al-Quran, ya, yang sebelumnya disebut dengan hudan, nama kitab-kitab yang berbeda-beda, Al-Quran sebagai penyempurna, sebelumnya ada Injil, ada Taurat, dan seterusnya ke atas. Ya. Kemudian tugas rasul terakhir, Nabi Muhammad SAW, untuk menyempurnakan semua risalah sebelumnya, dikonfirmasi dulu risalah sebelumnya, kan? Kemudian menjelaskan yang selanjutnya sampai kehidupan berakhir, karena itu mukjizat Nabi Muhammad terkait hudannya pun sifatnya abadi sampai kehidupan berakhir. Yang lainnya selesai, karena sudah dikonfirmasi oleh Al-Quran, ya kan? Kemudian sudah selesai masanya sesuai dengan generasinya, karena itu kita tidak temukan keabadiannya sampai dengan kini. Tidak terjaga, karena memang hanya untuk di kondisi umatnya saja, di generasinya saja, di masanya saja. Tidak berkelanjutan, tidak berkesinambungan. Berbeda dengan Al-Quran, karena kitab penutup, artinya menutup semua risalah, menutup semua aspek-aspek yang terkait dengan kehidupan sampai dengan kehidupan berakhir. Karena itu, hudannya pun, kitabnya pun dijamin langsung oleh Allah abadi sampai kehidupan berakhir, sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud Quran surah ke-15, ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah langsung yang menjamin untuk menjaga. Karena itu sampai sekarang abadi sifatnya. Tidak ada perubahan, tidak ada aib, tidak ada cacat, semua sempurna sama persis seperti awal mula diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuktikan ya, kebenaran Nabi Muhammad sallallahu sebagai rasul sekaligus juga penguat tentang kebenaran risalah Islam. Ya, dan ini satu-satunya kitab suci yang terkait dengan aspek keagamaan, dengan keyakinan yang sampai sekarang masih teruji seluruhnya, murni kemurniannya, otentisitasnya, ya, termasuk juga validitasnya, kebenarannya sampai sekarang. Dan alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beriman sampai dengan detik ini dan bisa menikmati mukjizat terbesar yang pernah disampaikan kepada Rasulullah. Tinggal nikmat itu diimplementasikan dalam kehidupan untuk mengkaji melalui tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala yang tersandar kepada penjelasan beliau lewat hadisnya dan jejak kehidupan yang kita ikuti dengan sunnahnya. Semua ini kita kerjakan jadi kurikulum kehidupan sampai berakhir kehidupan kita yang disebutkan dengan istilah yaumul akhir, itu kan hari akhir. Berakhirnya semua aktivitas kita menuju kepada waktu, ruangnya, keadaan, totalitas aktivitasnya dan sebagainya. Imma boleh jadi kita yang meninggalkan duluan kehidupan kita di muka bumi ini dengan sifat dunianya, maka ini disebut dengan as-sughra, kan? Atau memang sudah selesai kehidupan di muka bumi ini, maka buminya pun, keseluruhannya pun selesai dengan sifat panahnya, disebut dengan tumra. Keadaan yang terkait ini semua, tambahkan tak di ujungnya, sehingga kita kenal dengan istilah al-akhirah. Al-akhirah. Dari sini, kita dimintakan oleh Al-Quran untuk mengkaji, mempelajari, kembali ke sini. Ya, kembali juga ke sini. Lihat segala hal yang terkait dengan keterangan ini, karena semua yang disampaikan oleh Al-Quran sifatnya nyata dan terbukti. Baik yang telah berlalu sebelumnya, juga yang dialami pada saat Al-Quran diturunkan dan berkelanjutan sampai kapanpun kehidupan kemudian berakhir di titiknya dan selesai. Kan? Semuanya terbukti, ini terbukti, yang dalam proses pun sekarang sampai sekarang terbukti, maka jika ini sudah terbukti, ini terbukti, ini terbukti pun, tidak ada celah lain kita untuk menolak bahwa yang akan datang pun kebenarannya pasti sifatnya mutlak. Karena itu Allah menegaskan semua kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran disifati dengan satu kata saja, satu diksi saja disebut dengan Al-Haq. Demikian di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 147 Allah menegaskan Al-Haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Semua kebenaran mutlak itu yang sifatnya pasti semua bersumber dari Rabbmu, kan? Maka segala kebenaran yang bersumber dari Allah, ya, sifatnya mutlak. Ya, karena Allah maha segalanya, maha benar, kan kita katakan sadaqallahul azim. Allah maha benar dengan segala keagungannya, kebesarannya, dan segalanya. Kalau kita mengatakan maha benar, berarti segala yang disampaikan oleh Allah, semua isinya benar. Ya? Maka Nabi pun senantiasa ya, membuka pernyataan beliau dalam khutbahnya, tausiahnya, seringkali beliau kemudian menegaskan dengan sabdanya, فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. Ya kan? فَإِنَّ أَصْدَقَ, yang paling benar. Kalau ada klaim, pernyataan, dan sebagainya yang kita duga baik, benar, maka yang paling benar di atas semua itu adalah kitabullah. Semua firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terangkum dalam kitabnya. Dalam hal ini, Al-Quran. Ya, maka ini yang dimaksudkan segala ketersambungannya. Nanti pembuktian tentang kebenaran mutlak ini Allah bentangkan. Baik yang tertuliskan fissutur atau mahfudhun fissudur, maktubun fissutur dalam bentuk mushaf, kemudian mahfudhun fissudur dalam bentuk hafalan-hafalan ya pada Al-Quran, atau dibentangkan kemudian kalau yang ini ayat qauliyah, ayat-ayat yang nampak pada firman, disampaikan keterangan-keterangan, begini, begini, begini. Di langit ada tanda-tanda yang mendekatkan kita dengan Allah, kebesarannya disebut dengan ayat. Kan? Kemudian juga tunjukkan pula, ini di daratan, ini di lautan, dan sebagainya. Itu ayat qauliyah, disampaikan lewat firman Allah. Pembuktiannya nanti ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah yang langsung terkait dengan fenomena alam sebagai pembuktian dari apa yang Allah firmankan. Bisa pada diri kita sendiri. Semisal Allah menjelaskan tentang proses berkehidupan, kejadian di alam rahim, tentang bagaimana tanda-tanda yang membedakan satu manusia ke manusia yang lainnya, ada di bagian telapak tangannya misalnya, tentang bagian mata, tentang bagian lisan dengan fungsinya, sampai dengan ke ujung kakinya. Semua firman ini nanti dibuktikan lewat ayat kauniyah. Kejadian-kejadian yang tampak, riset-riset yang menyertai, karena itu nanti ada trigger, stimulus dalam Al-Quran untuk kita meriset. Ya, bahkan segalanya termasuk yang di langit, di bumi, inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Riset yang di langit, riset yang di bumi, kemudian bahkan di hewan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, kan? Afala yatadabbaruna alquran la'allakum tatafakkarun la'allakum tatadhakkarun, supaya kita berpikir jadi lebih cerdas meriset. Apa semua tujuan itu? Maka disampaikan di Quran surah ke-41 Fussilat ayat ke-53. Sanurihim ayatina, maka kami akan tampakkan untuk memperjelas ayatina segala tanda-tanda yang mendekatkan hamba kepada Allah dengan menampilkan segala keagungannya. Ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni, kan? Fil afaqi, di semesta ini, ayat kauniyah. Wa fi anfusihim, sampai di dalam diri mereka sendiri, pada diri kita, di semesta, bahkan diri kita sendiri. Ya kan? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Sampai mereka menyadari bahwa segala yang terkandung dalam Al-Quran itu semua mutlak kebenarannya. Jadi Allah ingin menegaskan, ayatul kauni tufassiru ayatul qaul. Ya, ayat-ayat di semesta ini yang Allah tunjukkan secara langsung, yang menunjuk pada kebesarannya, bahkan riset-riset pun dilakukan oleh orang yang belum beriman. Ya kan? Oleh orang yang belum beriman, non-muslim meriset, dan risetnya berkesesuaian dengan apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Tentang di semesta, tentang kisah sejarah, tentang ditemukannya ini dan itu, tentang Fir'aun diangkat menjadi mumi dan sebagainya, semua berkesesuaian dengan apa yang difirmankan. Kalau dengan semua itu ditampakkan, belum jelas juga kepada kita, untuk kemudian menuhankan Allah, mendekat kepadanya, maka apakah kita membutuhkan kejadian besar, kiamat kubra, sampai kita menyadari bahwa ini yang sesungguhnya yang harus kemudian kita yakini, kita imani, dan telah berakhir semuanya itu. Jangankan yang kubra, yang sughra pun saat kematian datang, nyawa sudah sampai di kerongkongan, maka jedanya sudah tidak memungkinkan kita lagi untuk memperbaiki diri. Karena itu, kembali kita ingin mengatakan, mari kita pelajari hal-hal yang disampaikan oleh Al-Quran yang jelas, mutlak kebenarannya, terbukti bahkan dengan riset ilmiah, segala yang difirmankan itu, maka baik yang nyata, yang zahir, ataupun yang batin, yang gaib sifatnya, itu menuntut kita untuk meyakininya. Yang zahir, nyata, bisa diindra, bisa dibuktikan lewat pengetahuan. Adapun yang gaib, bisa dikuatkan keyakinannya dengan keimanan. Maka membaca segala yang gaib yang belum tampak dalam pandangan, yang harus difungsikan adalah iman kita, bukan akal kita. Akal mencerna yang diilmui menjadi sebuah pengetahuan. Dari data yang masuk menjadi informasi, berubah jadi pengetahuan, itu yang bisa dicerna oleh akal dengan segala keterbatasannya. Karena itu akal hanya bisa merasionalisasikan berbagai hal jika telah masuk ke dalamnya perangkat-perangkat yang bersumber dari data, informasi, pengetahuan. Ya, dari berbagai pengalaman dalam berkehidupan sehingga terlatih untuk mencerna. Kenapa anak-anak belum teruji akalnya dengan kedewasaannya? Karena sedikit yang masuk dari data-data kepada dirinya. Pengalamannya baru berjalan beberapa masa saja, sehingga belum tercerna kematangan akalnya. Adapun orang-orang yang telah sampai kepada masanya, sampai kepada masa tertentu yang menjangkau, mencakup segala hal, disebut dengan bulugh namanya. Orangnya disebut dengan baligh, ya? Telah sampai kepada satu masa yang dia bisa mencerna sesuatu karena kematangan akalnya. Ya, kematangan berbagai indranya termasuk fisiknya. Kenapa? Karena telah banyak data yang masuk, baik lewat pendengarannya, penglihatannya yang dia cerna, sehingga terlatih semua untuk menyimpulkan. Ketika semua data masuk, akan berubah jadi informasi. Jika informasi diolah, maka menjadi pengetahuan. Itu yang bisa diakses oleh akal. Itu yang bisa dirasionalkan. Seperti pandangan terbatas, pendengaran terbatas, maka akal pun, logika pun punya keterbatasan. Dia tidak akan bisa menjangkau segala yang belum sampai datanya kepada dirinya. Dia tidak bisa menjangkau dan melogikakan segala hal-hal yang belum bisa diindra oleh perangkat-perangkat indra nyatanya. Nah, saat dia berhadapan dengan semua itu, maka yang difungsikan oleh manusia bukan akalnya, tapi imannya. Ketika iman kemudian difungsikan, maka akan datang disebut dengan hikmah. Hikmah, puncak pengetahuan tertinggi yang akan membimbing akal untuk memahami dan melogikakan apa yang belum ditangkap sebelumnya, yang bisa dirasionalisasikan. Itulah yang dimaksud firman Allah, وَمَا يُؤْدَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Siapa yang diberikan kemampuan untuk bisa mendapati hikmah, maka dia mendapatkan anugerah yang sangat besar. Karena hikmah itu bisa membimbing akalnya menuju pada satu tujuan, sehingga dengan tujuan itu telah didapatkan, dia bisa merumuskan jalan-jalan kehidupan yang benar, dan kehidupannya tertata guna meniti harapan-harapan terindah yang dia cita-citakan. Untuk itulah kemudian, urutan untuk mendapatkan itu semua, untuk mendapatkan hikmah, untuk mendapatkan segala kebaikan, maka kita harus kembali ke hudan. Terdapat dalam Al-Quran. Karena itu dalam Quran kita dapatkan hikmah-hikmah, karena itu dia disebut dengan hakim, ya, kitab-kitab yang menghadirkan segala hikmah dalam kehidupan. Dan disinilah bahkan Allah perintahkan kepada nabi-nabi sebelumnya, bahkan kepada Nabi Yahya misalnya, alaihi salam, nanti yang berkehidupan mempersiapkan jalan untuk Nabi Isa berdakwah. Ya, Nabi Isa, Nabi Yahya itu berada dalam satu periode yang sama, didahului oleh Nabi Yahya, anaknya Nabi Zakaria, kan? Nah, ketika Nabi Yahya ini terlahir kemudian, Allah dalam masa perkembangan Nabi Yahya ini memberikan pedoman petunjuk kepada Nabi Yahya untuk mendalami, kan, mengkaji, mendekati kitab yang ada di masanya. Di Nabi Yahya pun sudah mewarisi kitab-kitab sebelumnya. Ya, perjalanan dari Nabi Musa alaihissalam terus, ya, ke Nabi Daud, Nabi Sulaiman terus, sampai ke era Nabi Yahya, bahkan sebelum Nabi Isa tiba, ya, alaihissalam jami'an. Dipersiapkan, dibaca Quran surah ke-19, Maryam. Ya, kan? Kalau kita dapati dari ayat yang ke-11 sampai dengan ke-15-nya, di antara sekat itu kita akan dapati satu yang sangat indah. Ya, kalau dari ayat pertama sampai teruskan ke ayat 15, periodenya akan menerangkan tentang bagaimana Nabi Zakaria berdoa, khusyuknya sampai lahir Yahya. Ketika Yahya lahir, perhatikan kalimatnya. Ya Yahya, khudhil kitabah biquwah. Khudhil kitabah biquwah. Hei Yahya, ambillah, pegang, dalami, pedomani kitab itu. Tentu kitab sesuai dengan di masanya. Ya, untuk generasinya, untuk masanya. Tapi poinnya adalah ketika berpegang kepada kitab itu dengan kuat, ambil sebagai pedoman, wa atainahul hukma sabiyya. Maka dari sejak dini kami akan berikan hikmah. Hikmah. Karena itulah fungsi nabi pun mengajarkan hikmah, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hikmah itu diajarkan Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 151. ya, paling kanan agak sedikit ke bawah. Kalau tadi di kiri atas ya, di surat Maryam, di Mushaf standar. Quran surah kedua kembali ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Kan? Jadi di dalam kitab ini ada hikmah. Hikmah puncak pengetahuan tertinggi. Kalau bisa kita dapatkan, ada akselerasi untuk mendapatkan pengetahuan yang lain sekaligus menangkap aspek-aspek yang ditampilkan dari informasi yang menuntut keimanan kita untuk meyakininya. Di antara itu semua, pembahasannya akan terkait berkelindan dengan keadaan tentang yaumul akhir. Ya, keadaan-keadaan khususnya yang terkait dengan hal yang kubra, hal-hal dahsyatnya, hal-hal besarnya yang itu mutlak kita harus yakini dengan sebenar-benarnya, sekuat-kuatnya. Karena itulah segala yang terkait dengan yaumul akhir menuntut keimanan kita dikuatkan dan selalu disandingkan dengan keimanan kita kepada Allah pada umumnya dalam uraian ayat-ayat Al-Quran seperti yang kita bacakan di pertemuan yang lalu. Dari mulai Al-Baqarah ayat yang ke-8, minan nasi may yaqulu amana billahi wal yaumul akhir. Keimanan kepada Allah disandingkan dengan yaumul akhir. Al-Baqarah ayat 62, gitu kan? Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina kan man amana billahi wal yaumil akhir. Keimanan kepada Allah disandingkan dengan yaumul akhir, yaumul akhir, yaumul akhir untuk memberikan kesan kuat kepada kita bahwa mutlak diperlukan motivasi tinggi untuk terus meningkatkan keyakinan sehingga dengan itu kita punya persiapan untuk merumuskan kegiatan kita menyongsong kejadian-kejadian besar yang akan berlaku pada momen ini. Kejadiannya kemudian dikaitkan dengan sifat karakter ditambah dengan ta, maka disebut dengan akhirah. Karena itu ketika berbicara tentang akhirah, firman Allah langsung memberikan satu diksi yang kuat. Merubah kata iman menjadi yakin supaya tidak ambigu dalam pemahaman kita. Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat keempat. Di akhir ayatnya, wabil akhirati hum yuqinun. Dan sifat orang takwa itu, orang yang ingin mendekat kepada Allah, punya rumusan-rumusan kehidupan, terhadap program-program akhiratnya, dia yakin karena itu dia menyiapkan persiapan-persiapan terbaiknya. Nah, ini yang kita simpulkan tiga ini kemarin, yaitu sikap kita, insan beriman, terhadap segala hal yang terkait dengan yaumul akhir, satu, mesti ada keyakinan paripurna. Keyakinan paripurna ini yang menjadikan kita memiliki persiapan dan motivasi kehidupan yang benar. Ingat ya, motivasi kehidupan yang benar. Keimanan itu mesti juga mengarahkan kita kepada kebenaran. Dan kebenaran itu akan menuntun kita untuk menjalani aktivitas dengan terukur. Karena itu kemudian, pembahasan tentang iman terhadap yaumul akhir seharusnya menjadikan kita feedbacknya dapat menata kurikulum kehidupan yang jelas. Bahkan dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Ima persiapan untuk kita wafat, sughra, atau bahkan persiapan untuk yang lebih besar lagi, pasca kita wafat, kubra. Apa yang kita siapkan? Harus ada motivasi, turunkan, ya, dan tuliskan. Minimalnya seperti yang guru kami ajarkan, dan tersambung tentu sanadnya kepada Rasulullah SAW, ya, ketika Nabi mengingatkan kita untuk senantiasa ingat akan kematian, ingat kematian, supaya apa? Tertata persiapan kehidupan kita. Punya motivasi, tuliskan aja di meja kerja kita, di tempat yang kita akses. Hey Fulan, hey Adi Hidayat, kamu akan wafat, bagaimana dengan bekalmu kini? Jangan merasa aman, karena belum tentu juga kau merasa aman saat dihisab. Tuliskan, ya. Nah, untuk bisa menghadirkan motivasi ini, maka Allah menampilkan beragam nama yang memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di yaumul akhir ini. Nama-nama ini yang telah kita bacakan di pertemuan yang lalu pada umumnya dan telah kita ungkapkan dalil-dalilnya. Sekarang kita coba akan detilkan hal dimaksud khususnya terkait dengan peristiwa pertama yang berkelindan dengan al-akhirah. Dengan pembahasan pada aspek yang kedua, yaitu kubra. Ahwalul, ahwal. Jadi bukan ahwal, tapi ahwal. Pakai H besar ya. Ya. Ahwal, al-ahwalul kubra atau ahwalul kubra. Kalau kita sampaikan al-ahwalul kubra, fima yata'allak bil akhirah. Kan? Tolong. Sudah? Hal-hal besar, gitu kan? Hal-hal besar. Jadi ada ahwal, ada ahwal. Itu beda. Jadi ada ahwal. Nah, ini hak kecil, ini hak besar. Ya, kalau ahwal, ya hal-hal, sudah jadi bahasa Indonesia, jamak dari kata hal. Ya, kejadian-kejadian, atau keadaan-keadaan, itu masih normal, masih umum sifatnya. Kaifa haluka? Bagaimana keadaanmu? Ya, biasa saja gitu kan. Alhamdulillah nabi khair, kan? Alhamdulillah saya baik-baik saja, ya. Alhamdulillah Allah uji sedikitlah ya, hal-hal yang insyaallah menguatkan diri saya gitu kan. Itu hal. Tapi kalau udah ada ha besar, haul, ya. Ahwal, ini sudah sesuatu yang menggoncang, ya. Menggoncang, ada huruf hara di dalamnya, ya kan? Di dalamnya ada perpaduan dari kegelisahan, menyatu antara gelisah dengan takut, ya kan? Dan sebagainya. Jadi pakai ahwal. Ya, ini penting sekali memahami perbedaan huruf-huruf dalam pengucapan karena akan sangat berpengaruh kepada makna. Hurrah dengan hurrah itu beda. Hurrah itu bebas namanya, bebas, lepas. Hurrah itu kucing liar. Hurratun pakai ha. Kenapa kucing liar disebut dengan ha besar ya? Hurrah karena memang dia lebih lepas, lebih bebas di alamnya. Tapi menggunakan ha besar. Ya, hurrah. Kucing kecil yang disebut Hurairah. Ya. Makanya kita dapatkan nama Abu Hurairah. Karena sahabat mulia ini yaitu Abdurrahman bin Sakhr. Sangat menyayangi binatang sebagai implementasi dari ajaran-ajaran Nabi SAW. Untuk memuliakan makhluk-makhluk Allah. Di situ dia merawat anak kucing kecil disebut dengan Hurairah. Dan sangat luar biasa, disuapi, dilindungi, diselimuti, disayang, dimasukkan jubah, sehingga dikenal dengan Abu Hurairah. Nah, ahwalul kubra, apa saja hal-hal terkait dengan fenomena-fenomena yang besar, yang menghadirkan kegelisahan, ketakutan, kedahsyatan. Ya, orang kecil aja orang udah gelisah kok. Ya, hal yang terkait dengan kematian aja kan, bagi sementara orang yang tidak siap, dia nggak akan tenang. Sikap gelisah itu kan tidak siap itu karena nggak ada bekal kan. Karena itu orang-orang yang tidak siap dengan kematian, sebetulnya menyadari dirinya sendiri itu belum cukup bekal. Kalau sudah punya cukup bekal, biasa saja gitu. Alhamdulillah, kapan saja pulang, kapan saja waktunya pulang, ya pulang. Bahkan ada di antara sebagian hamba yang sudah menanti, ya Allah, sudah rindu, kapan pulang ya? Ya Allah, kapan pulang? Ada yang begitu. Ada yang begitu, kan? Nah, jadi menunggu ajal, dia teruskan aja. Terus beribadah, beribadah, dengan kerinduan yang sangat luar biasa. Orang-orang yang tidak siap dengan kematian, ya itu biasanya kurang bekal. Ya, akhirat kan lawannya dunia. Akhirah, nih. Lawannya itu dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula, gitu kan? Akhirat lebih baik daripada yang pertama, yaitu dunia. Jadi artinya apa? Kepulangan, kematian, ini kan jadi pintu gerbang untuk memasuki alam akhirat. Yang dimensinya berbeda, bekalnya pun berbeda. Jadi kalau ke akhirat, jadi harus nyari bekal akhirat, bukan bekal dunia. Kan sudah meninggalkan dunia. Masa ke akhirat bawa bekal dunia kan tidak nyambung. Karena dunia ditinggalkan, nggak akan bisa dibawa ke bekal akhirat. Alamnya tidak sama. Kan? Karena itu, sederhana memahaminya begini. Orang-orang yang siap dengan kematian untuk pindah ke gerbang akhirat, kan? Ke alam yang berbeda, artinya dia memang sudah punya bekal yang siap untuk pulang. Cukup bekalnya. Alhamdulillah dia siap untuk pulang. Ya? Orang-orang yang tidak siap dengan ini, sederhananya apa? Masih terkait dengan dunia. Jadi pengertian terbaliknya saja. Kalau orang tidak siap dengan kematian, pintu gerbang akhirat, ya untuk pulang ke sini, dan merasa dia kurang cukup bekal, artinya apa? Kehidupannya masih dilekatkan pada dunia ini. Tapi yang paling aneh, ironisnya, dia mengerti dunia itu kan fana. Selesai, dan dia akan meninggal. Seharusnya logika, ini logika sekarang. Balik lagi nih, banyak orang yang ingin melogikakan, merasionalitaskan, tapi pada aspek-aspek yang terkait dengan kehidupannya yang abadi, esensi dan substansi tugasnya saat ada di dunia, dia nggak bisa menjangkau itu. Ada yang salah itu, karena ilmu yang dipakai ilmu dunia terus. Dunia kan nyari materi, nyari kedudukan, nyari jabatan, nyari popularitas, ke situ semua. Mata'ul hayati dunia kan gurur semua tuh. Ya, segala fata morgana gitu. Disebut fata morgana itu kan karena hilang. Ya, ini fata morgana datang ke situ hilang, terlihat dari jauh saja. Ya, dunia begitu. Anda ikuti misalkan, atau ada yang ingin mengikuti, pada akhirnya hilang. Fana kan sifatnya. Fana itu kan rusak, hilang, habis. Dengan apa? Dengan kematian. Selesai. Ya, jadi orang-orang yang selalu terpaut dengan dunia, dunia, dia merasa bekalnya nggak cukup untuk pulang. Karena itu dia nggak siap pulang. Ya, pengertian terbaliknya, orang-orang yang tidak siap dengan kematian adalah orang-orang yang hidupnya masih ditambatkan di sini, di kehidupan dunia. Nah, orang yang terkena sifat-sifat semacam ini yang disebut oleh Nabi SAW dengan nama Wahan namanya. Al-Wahnu. Di hadis Nabi yang sangat viral itu, sangat populer. Ya. Atadruna muflis, orang yang bangkrut ya, karena nanti itu tutup antara dosa dengan pahala kaitan dengan ini. Sedangkan wahan nanti ada satu hadis yang sangat populer ya, ketika Nabi SAW mengonfirmasi kepada para sahabat, maka yushaku antada' alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha, akan tiba satu masa kan umat Islam itu ya dipermainkan ringan sekali, terombang-ambing, ya, terombang-ambing seperti para semut-semut atau binatang-binatang memperebutkan gula-gula gitu, sangat diperebutkan, ya, kondisinya sangat lemah dan sebagainya. Qila amin qillatin min yawma idzin ya Rasulullah, dikatakan kepada Nabi, dikonfirmasi, apakah kita jumlahnya sedikit pada saat itu? Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Ya, tidak, kalian jumlah bal antum yawma idzin katsir, tapi jumlah kalian banyak. Bima makna wa sallaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal antum yawma idzin katsir walakinnakum gutsaun ka gutsais sail. Ya, kalian banyak, padahal jumlahnya itu banyak, ya, kuantitasnya luar biasa, tapi kalian terombang-ambing. Ya, seperti buih di lautan, diombang-ambingkan ombak, diterpakan ke karang, dikerjain sedikit, ya, diam aja, dikuasain macam-macam, paling keluar, protes-protes sedikit, diam lagi, gitu kan, ya, dan sebagainya. Sudah, diombang-ambingkan aja. Ya, kemudian, tunza'ul mahabbatum yang kulubi aduwikum, wa yuja'alu fi kulubikumul wahan. Ya, jadi, wibawa, sifat hormat, segan yang tadinya ada, gitu kan, di orang-orang yang kontra terhadap Islam, tadinya, wah, sangat hormat kepada Islam itu. Berwibawa, disebutkan Islam saja sudah luar biasa, gitu kan. Melihat, nanti Anda kalau lihat sejarah lah di masa lalu itu, bagaimana kebenaran, kebaikan, kemuliaan yang dibawa oleh Islam itu menggentarkan semua hal yang bahkan, ya, antipati terhadap nilai-nilai keislaman itu gentar kalau sudah disebutkan dan sebagainya. Karena orang-orang yang anti dengan kebenaran, begitu kebenaran itu tiba kan, takut, gitu kan, dan sebagainya. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Lalu itu dicabut, sehingga dianggap biasa. Orang Islam dianggap biasa. Ya, kemudian, ya, agamanya banyak dipermainkan dan sebagainya. Karena kenapa? Ternyata diantaranya adalah sebabnya di orang Islam sendiri, beberapa diantara mereka itu terjangkit penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, tidak siap untuk kembali kepada Allah karena merasa belum punya bekal. Karena kenapa? Tertambat dengan dunia. Ya, bahasa terjemahan paling gampangnya, banyak masa saat orang-orang Islam itu rebutan dunia. Orientasinya hanya untuk rebutan kedudukan, kan? Dibawanya ke arah situ. Untuk materi, ngajar, orientasinya materi, kan? Orientasinya cuma cari amplop, cari popularitas, cari jamaah, cari macam-macam, ribut antar sesama, di internalnya ada begitu. Terbukti nggak saat ini? Terbukti hadis Nabi. Kalau terbukti, artinya harus evaluasi diri, kembali menjalin persatuan dan kesatuan, gitu kan? Hadirkan kembali kebersamaan, kekuatan, ngaji lagi yang benar, hadirkan persaudaraan, bangun tempat di mana kita tinggal, makmurkan negerinya, tampilkan akhlaknya, kemuliaannya, baru izzah itu akan muncul. Gitu kan? Nah, ini sebetulnya langkah antisipatif, bukan untuk dilihat, oh nyata sekarang, lalu menghukumi segala sesuatu, menuduh kanan-kiri, tidak. Ini langkah antisipatif supaya kita tidak masuk ke dalamnya. Baik secara personal ataupun komunal. Secara personal, jangan ada setiap person dari muslim itu terjebak tambatan dirinya, hati dan cintanya kepada dunia. Sehingga kalau terjebak di sini, dia nggak siap untuk pulang. Ya, silakan cek aja orang yang sudah senang di satu tempat, kemudian berat untuk pindah ke tempat lain, gitu kan? Nah, dan ini persoalannya, ini fana, habis, fata morgana saja. Ya, ketika ditempatkan ke yang abadi, dia nggak siap, ketakutan dan sebagainya. Ini bagian pertama sebenarnya kita untuk menyiapkan. Nanti ditimbang nih, kalau banyak jeleknya dibandingkan dengan baiknya, termasuk nanti keburukan dunia yang merusak itu, yang menghilangkan pahala amal. Yang tadi saya sebutkan di awal tentang hadis muflis, orang bangkrut, ya, dia juga sempat sholat, sempat puasa, tapi habis karena tautan dunia ini. Ya, sibuk dengan celaan, sibuk dengan hujatan, sibuk dengan perkelahian, bahkan ada yang menumpahkan darah. Tadrun al-muflis, ya, qalu al-muflisu fina ma la dirhamalahu wa la mata', kata Rasulullah, al-muflisu min ummati, ya kan? Ya, orang bangkrut dari yang mengaku umatku itu, ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin, datang di hari kiamat pernah salat, pernah puasa, pernah zakat, ya kan? Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa daraba hadza, ya, wa akala hadza wa safaka dama hadza. Tapi sayang, dia juga gemar untuk mencela, gemar berselisih, gemar saling menuduh, gemar kemudian memakan tanpa yang hak, ya, korupsi, ada yang mencuri dan sebagainya, wa safaka dama hadza, bahkan ada yang saling menumpahkan darah dan membawa nilai-nilai agama di dalamnya, dilekatkan. Nyata kan sekarang? Dikan? Di antara peristiwa itu, nanti akan ditimbang tuh, khadu hadha min hasanati, hadha min hasanati. Ini kebaikannya, dia sholat saat di dunia kelihatan. Tapi karena tertambat dengan dunia, karena mencari dunia, bersaing dengan materi, ya, di sini saling menuduh, saling menyingkirkan, menyungkurkan, hanya untuk jabatan, kedudukan, harta benda, dan sebagainya. Maka ini mereduksi pahala-pahala kebaikan. Maka sholatnya nanti akan menutupi misalnya tuduhannya, puasanya akan menutupi hoaxnya, gitu kan? Hajinya akan menutupi sifat zalimnya. Ketika habis fa'in faniyat hasanatuhu, habis semua bekal baik, tersisa keburukan aspek dunia ini. Ya, maka dia harus dibersihkan dulu yang ini nih, faturiha finnar. Maka dilemparkan ke dalam neraka, maka ini yang disebut dengan bangkrut. Habis asetnya, ya, dari pahalanya, nggak tersisa amal baiknya. Ini yang kita khawatirkan saat terjadi yang kobra. Nah, apa tanda ahwal yang pertama pada yang kobra ini saat semua kejadian itu berlangsung? Ditimbang, dilihat, ya, semua yang mati dihidupkan lagi, yang kemarin telah kita sampaikan disebut dengan ba'ats. Nah, maka ini diawali dengan apa yang disebut nama pertama, yaitu kiamah. Nah, kita akan membahas bagaimana saat dibangkitkan kembali, diawali dengan kejadian apa lagi, ya, yaumul ba'ats telah kita sampaikan kemarin, yang ini. Ya, saat ini semua telah meninggal, tadi habis kan fana, habis kan di halaman 260 itu, kemarin telah kita bahas mafhumu yaumil akhir gitu kan. Pembahasan tentang pengantar yaumul akhir. Yang pertamanya kan disebutkan bahwa apa yang kita tinggali ini semuanya fana, akan rusak, akan hancur, kita meninggal dunia gitu kan. Kemudian setelah habis semua dibangkitkan kembali, kebangkitan disebut dengan ba'ats. Nah, tentang fananya itu coba cek di halaman 260 yang kemarin kita bacakan. Ini masih ada. Ya. Yang sebelah kanan ini, tolong di-download ya, karena kita sudah scan, sudah tampilkan. Ada. Yabda'u yaumul akhir, ya, bifana'i alamina hadha. Ada ini ya, bacaannya, yang bawah, di sebelah kanan. Yabda'u yaumul akhir, ya, kita baca. Yabda'u, betul. Yabda'u yaumul akhiru bifana'i alamina hadha. Oke. Okay. Ayat, nanti saya urutkan dari keterangan ini, saya urutkan dengan ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Karena ini sudah terurut. Ini, Masya Allah ini ya, jenius. Syekh Syed Sabiq ini jenius sekali. Memberikan satu gambaran pengantar, highlight-nya. Itu berdasarkan urutan ayat Quran. Ini menunjukkan beliau paham Al-Quran. Jadi disampaikan urutannya, nanti nama-namanya diurutkan. Ya. Yabda'ul yaumul akhiru, dimulai yaumul akhir ini, keadaannya, kan, atau huru-hara, kegelisahan, macam-macam, kehancurannya itu, kan, bifana'i alamina hadza, dengan hancurnya, habisnya alam yang kita tinggali ini. Dan segala fenomena yang terkait dengan kehancuran, kedahsyatan, terjadinya, bangkitnya, hidupnya, segala hal itu kan yang tidak beraturan terjadi pada saat itu, yang diatur sedemikian rupa gitu kan dengan ketetapan Allah, dan kita melihatnya segala hal gitu kan, ya gambaran ya yang tercitra, karena kita insya Allah nggak mengalami itu gitu. Kita insya Allah orang beriman tidak mengalami itu, karena ini hal-hal terbesar yang akan dialami oleh orang-orang yang keingkarannya sangat luar biasa, sehingga seketika dihancurkan dengan hancurnya alam. Nah, itu disebut dengan kiamah namanya. Ya, kiamah. Seperti ini. Akarnya, akar utamanya. Ya, kalau kita menggali ke verbnya, nah ini terkait berkelindan dari turunan kata qama, gitu kan? Kemudian juga nanti ada aqama. Kalau qama yaqumu, aqama yuqimu, ya kan? Dari sini nanti aqama ada yuqimu, ini yuqimu. Nanti saya terangkan itu teman-teman, ada korelasinya ya. Kita mulai dengan pendekatan linguistik untuk mengetahui, nanti kita turunkan ke dalil. Ini yaqumu. Jelas ya? Di sini nanti ada iqamah. Ini ada qama. Ya kan? Sudah? Turunan-turunan ini nanti melahirkan qawam, takwim, jadi qawama yuqawimu, takwim, turunan-turunannya. Itu kan? Ini nanti menurunkan yuqimun, muqimun, dan ini ada iqama, muqimun. Itu kan? Dan seterusnya. Perhatikan, ini tasrif yang saya lompati untuk memudahkan. Ini iqama yuqimu iqamatan. Ya, nanti ada muqimun. Terus fahuwa maqamun itu kan maqamun, kemudian maqamun maqamun uqima yuqamu, ya lihat sini baik-baik ya, pelan-pelan teman-teman sekalian. Kata qiyamah asalnya ya, asal kata yang paling dasarnya dari kata qama ya, qama itu artinya sesuatu yang pertama tegak berdiri dengan lurus ya, dengan baik, yang siap melakukan satu gerakan. Jadi segala hal yang siap dengan apa namanya aktivitas gitu kan, tegak yang lurus kan, ini keadaan seperti ini itu disebut dengan qama, kata kerjanya qiyam gitu kan, keadaannya qiyam. Jadi kalau orang Arab bilang qiyaman artinya berdiri tegak lurus sempurna ya, badan sempurna, tidak miring kanan miring kiri gitu kan, kemudian lurus, kaki terbuka sedikit dengan keseimbangan, segala berjalan yang seimbang, seperti ini qiyam. Kalau di bentuk fisiknya yang sempurna, baik, sehingga dengan kebaikan itu dia siap melakukan aktivitas sesuai dengan maslahat hidupnya. Ya, tegak, sempurna. Jadi keadaan yang sempurna, yang tegak, siap beraktivitas dengan baik, itu disebut dengan takwim namanya. Ya, takwim. Qawwama yuqawimu takwiman. Jadi meluruskan sesuatu, menyempurnakan, menegakkan sehingga siap untuk digunakan dalam segala hal, kan? Kemudian kalau kepenciptaan nanti disebut dengan takwin. Jadi ada takwin, ada takwim, ya. Kawana yukawinu takwidan, kalau penyiapannya disebut dengan takwiman. Kemudian teman-teman sekalian, dari sini kita temukan misalnya di surat At-Tin, ya. Surat At-Tin kalau kita baca, ya, wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jelas ya? Sungguh kami ciptakan manusia itu, teman-teman sekalian, dalam bentuk rupa yang sempurna, yang bagus, yang ayat keempat di surat At-Tin itu. Ya, bentuk sempurna, yang bagus, yang baik, yang dengan itu dia siap untuk beraktivitas. Ya kan? Ini, surah At-Tin, teman-teman sekalian, surah 95 ya, di ayat yang keempat. Nah, kemudian, teruskan, kawam juga akan terbawa. Dengan tegak itu beraktivitas dia bawa, ya, utamanya dalam menjalani kehidupan bersosial. Kan kalau sudah beraktivitas itu sifatnya sosial, ya, bukan hanya memenuhi kebutuhan diri tapi berinteraksi dengan yang lainnya. Dan sifat sosial pertama dibawa ke keluarga, kan, ya. Karena itu pemimpin dalam keluarga itu ketika menata kebutuhan sosialnya di rumah itu sifatnya disebut dengan qawwam. Quran surah keempat An-Nisa ayat 34, ya, paling kiri sebelah atas di mushaf standar, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, para lelaki itu, gitu kan, diberikan oleh Allah fitrah kepemimpinan untuk menata tegaknya kehidupan dalam rumah tangga. Yang dari tegaknya rumah tangga itu yang benar nanti dibawa ke kehidupan bermasyarakat. Kalau di dalam rumah sudah tidak benar, ke masyarakat nanti akan berpengaruh hal yang buruk antara satu dengan yang lainnya. Ya, jadi secara pribadi dia takwim sempurna, kemudian menata sosial pun ada sifat-sifat qawam yang di sini ditata aktivitasnya dengan baik. Secara pribadi beraktivitas, secara sosial beraktivitas, segalanya dimulai semua aktivitasnya ini. Untuk keseimbangan dalam beraktivitas itu, bukan hanya fisik yang dipenuhi. Dari makannya, dari minumnya, dari akalnya juga kemudian, kan, untuk bisa membimbing fisik dalam beraktivitas dengan baik. Tapi jiwanya juga. Seperti saya terangkan saat di awal, saat membahas anatomi tentang manusia. Kan ada fisik, ada kemudian akal, ada roh, kan. Nah, roh pun perlu ditata juga. Ya, seperti fisiknya tegak, rohnya pun harus tegak juga. Seperti fisiknya siap beraktivitas dengan sempurna, rohnya pun harus sempurna. Kenapa? Karena kesempurnaan roh ini akan membimbing fisik tegak beraktivitas. Gak mungkin bisa tegak begini kalau rohnya itu lemah. Kalau ruh tidak ada, fisik gak akan tegak. Akal pun gak akan tegak. Karena itu rohnya harus sempurna, harus baik. Ya. Karena itulah penegakan roh itu dinaikkan statusnya dari sekedar qama menjadi aqama, ditambah. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Menambahnya satu bangunan huruf, satu kalimat akan memberikan kesan makna yang lebih luas. Karena itu ketika Allah kemudian mensupport kebutuhan roh untuk menegakkannya, maka kalimatnya dirubah dari sekedar qama menjadi aqama untuk memberikan kesan bahwa roh punya fungsi yang lebih kuat dibandingkan dengan fisik. Roh akan memengaruhi keadaan fisik, roh yang menggerakkan fisik. Karena itu support kebutuhan roh, penggeraknya menggunakan derivasi kata aqama dibandingkan dengan qama atau qawama dari situ, ya. Nah, maka teman-teman sekalian, di sini turunan kata aqama yuqimu, jamaknya yuqimun, kan orang-orangnya, mukimun, disupportkan untuk mensupport segala kebutuhan roh. Contoh kebutuhan roh, itu semua kan terakumulasi pada ibadah. Ibadah pertama yang mensupport roh itu kan sholat. Karena itu, perintah-perintah sholat itu mendapatkan turunan dari kata ini untuk mensupport tegaknya itu dilakukan. Perhatikan, ketika menyebutkan perintah sholat atau keadaan terkait sholat, itu seringkali didahului dengan verb, kata kerja, fi'il. Turunan daripada ini menggunakan bentuk aqamah, aqamah yuqimu. Kalimat sholat pertama disebutkan di Al-Baqarah ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat. Ini bentuk jamak, yuqimuna sholat. Bahkan ketika bentuk fi'il mudhari, verb ini yang berbentuk present, continuous, future, gitu kan? Berkelanjutan, terus sampai berkemajuan, menggunakan derivasi kata aqamah jadi yuqimun, dirubah ke dalam bentuk kata perintah, fi'il amr, masih turunan kata ini. Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 43, ketika merubah bentuk fi'il mudhari menjadi bentuk fi'il amr. Wa aqimus shalah, wa atuz zakah, wa rka'u ma'ar rakin. Wa aqimu. Tuh, wa aqimu. Ya. Ketika bentuk tunggal pun dikembalikan ke sini. Aqimis salata lidulu ke syamsi ila ghasaqil layli wa Qur'an al-fajr. Quran surah 17, ayat ke-78. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibna as-sayiat. Quran surah ke-11 Hud ayat 114. Ya kan? Ya utlu ma uhya utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Quran surah ke-29 ayat ke-45. Turunan kata ini. Isyarat penunaiannya supaya tegak dilakukan, supaya baik, supaya sempurna. Disebutkan lagi sebelum dilakukan sholatnya, supaya diingatkan, sholat kamu harus khusyuk, harus tegak, harus baik gitu kan, harus sempurna. Maka pengingatnya disebut dengan iqamah namanya. Aqama yuqimu iqamatan. Hanya orang Indonesia kan senang menyingkat-nyingkat di ujungnya, gitu kan? Adi, di, Hasan, san. Iqamat, komat, gitu kan? Ya kan? Maka iqamah disingkat dengan komat, gitu kan? Asalnya dari kata iqamah. Aqama yuqimu iqamah. Ada adzan, ada iqamah. Baik ya? Ini korelasinya. Semua interaksi spiritual roh untuk mensupport keadaan fisik. Sehingga ketika yuqimun dikerjakan, sholatnya bagus, maka takwim akan sempurna. Karena itulah penegakan kehidupan dalam rumah tangga yang berharap samara itu selalu harus dihiasi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas ibadah. Itu yang menjadikan akumulasi takwa itu hadir, sehingga dengan takwa solusi muncul. Solusi kerumah tanggaan, solusi pribadi, sampai solusi sosial. Kehidupan bersosial ketika menjadi komunitas disebut dengan kaum, kan? Kaum itu dari bahasa Arab, akarnya dari sini juga. Kaum. Ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kaum. Kaum ini, kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Ibrahim, kaum ini. Yang soleh yang seperti ini, kaum yang soleh. Kaum yang jelek-jelek begini, kita kenal dengan ini kaum Sodom, kaum Namrud, kaum ini, kaum itu, dan sebagainya. Kaum, ini menunjuk satu interaksi sosial. Baik interaksi sosial yang luas di masyarakat dengan kaumnya, di rumah tangga dengan sifat kaumnya, pribadinya, dan sebagainya, itu akumulasi tertinggi untuk mensupportnya berada dalam konsepsi takwa, peningkatan pada nilai ibadah. Sehingga ketika orang bisa meningkatkan takwa, support spiritualnya, maka hubungan baik yang di sini, ataupun di sini, secara personal, komunal terbatas, ataupun sosial, semua akan tersupport dalam keadaan yang harmoni, yang indah, baik, bahagia, dan sejahtera. Karena itu Allah firmankan Quran, surah ke-65, At-Talaq, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga, kan? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Solusi datang lewat takwa, rizki mengalir lewat takwa, kebahagiaan datang lewat takwa. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah supaya engkau cenderung bahagia. Dalam kehidupan sosial pun kaum, gitu kan, yang bersuku-suku, berkomunitas macam-macam sifatnya, takwa itu penting. Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kaum لِتَعَرَفُ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Takwa lagi. Nah, semua yang terkait dengan ini, semua ini akan berakhir, akan habis ketika tegaknya sesuatu. Tegaknya satu perintah, muncul satu perintah, tapi perintahnya unik. Perintahnya mengakhiri semua ini. Selesai aktivitas ini. Ya, selesai. Aktivitas ini tuntas, nggak ada lagi kemudian orang yang cari makan, nggak ada, udah nggak sempat cari makan, udah nggak sempat lagi sholat, udah nggak sempat macam-macam, berakhir semua. Ya, semua berakhir. Rumah tangga, kehidupan berakhir, secara sosial juga habis semua, kan ini juga habis, ini habis, semua selesai. Itu menunjuk kepada hal yang kobra, pengantar kepada kiamat, disebut dengan ahwal. Kenapa ahwal? Huru-hara, gelisah, takut, macam-macam. Karena semua aktivitas normal yang terjadi seperti ini sudah selesai dengan bangkitnya sesuatu, tegaknya satu hukum Allah yang telah ditetapkan. Dia akan muncul, tegak, membawa sifat-sifat tertentu. Saya telah katakan kepada Anda, semua terkait dengan keadaan, sifat, karakter, kejadian, macam-macam, tambah tak di ujungnya. Maka semua katanya dikorelasikan dengan ini untuk menunjukkan bahwa semua kejadian yang kita alami, aktivitas kita, habis semua. Semua selesai tata kehidupan sosial, karena tempat-tempatnya ikut hancur juga. Kegiatan kita ibadah selesai, secara pribadi juga selesai. Terjadi apa? Apa yang disebut dengan kiamah. Kan? Jadi kata kiamah bukan hanya menunjukkan sebuah peristiwa, sifat-sifat keadaan yang menunjukkan tegaknya hukum Allah, perintah Allah yang terjadi pada saat itu, yang mengantarkan pada gerbang pembuka kehidupan akhirat. Tapi ingin memberikan kesan bahwa ketika ini tegak, ini muncul, ini terjadi, semua aktivitas turunan dari kata ini, yang berasal dari kata kerja, koma, sampai ke akoma dan turunannya, semua berakhir. Karena kiamah sudah muncul. Ini akhir segalanya yang mengakhiri semua aktivitas dari turunan kata-kata ini. Jadi ketika disebutkan kiamat, kiamat, kiamat, penting kita kembalikan ke kata asalnya untuk menunjukkan saat kiamat ini muncul, terjadi dengan ketetapan Allah, tegak dia, nyata dia, maka semua turunan dari peristiwa-peristiwa dan derivasi katanya akan habis semua. Paham? Ya, mohon fokus ya, karena boleh jadi kita nggak temukan pembahasan ini. Karena kita harus ambil dari berbagai referensi, begini, begini, begini, kaitkan, lihatkan, dan lihat turunan di dalil-dalil dan sebagainya. Ya, Nanti kita akan paham setelah uraian ini bisa sempurna disampaikan. Jelas ya? Nah, jadi kita harus mengerti bahwa semua aktivitas kita turunan dari satu kata, dari fasih yang sama. Dan di akhirnya pun dengan mengambil dari fasih kata ini juga. Nah, apa yang terjadi pada saat ini? Mari kita lihat keterangan-keterangan Al-Qur'annya. Ketika disebut dengan kiamah, apa yang terjadi? Maka Allah turunkan langsung satu surah dengan namanya langsung, surah ke-75. Al-Qur'an surah 75. Ya kan? Ayat pertamanya nanti menunjuk sumpah Allah ya tentang kejadian ini yang nyata sifatnya. Kemudian keadaan dahsyatnya yang tadi saya katakan menghancurkan tatanan aktivitas sosial secara komunal, secara personal dan sebagainya. Kita nanti turunkan dari masuk ke ayat 5-nya kan sampai dengan nanti masuk ke 11-nya. Ya kan? Sudah? Sudah ya? Baik, kita mulai surah ke-75, surah Al-Qiyamah dengan namanya. Bahkan menggunakan alif lam, menunjuk kepada sebuah kepastian, nyata, dan membedakan dengan peristiwa-peristiwa lain. Jadi ini bukan seperti letusan gunung ya yang pernah terjadi musibah dan kita juga bermohon kepada Allah perlindungan, ya saling empati dalam setiap peristiwa. Ada banjir gitu kan, ada gempa, ada macam-macam. Ya, itu nggak sama peristiwanya. Ya, itu peristiwa-peristiwa yang mengingatkan kita, kasih alam nih, gunung mulai batuk gitu kan, banjir mulai meluap, karena hal-hal yang terkait dengan pengingat kehidupan kita, berevaluasi, ada perilaku tangan-tangan manusia yang tidak sempurna dalam beramal. Ya, ada yang bergeser dari jalur kesolehan kepada kesalahan. Kan banjir terjadi karena perilaku manusia juga. Ya kan? Kemudian juga banjir bandang, semua turunan banjir lah, mau banjir bandang, banjir macam-macam, kan perilaku manusia. Gundulin hutan, ya seperti itu jadinya. Bangun-bangun tanpa resapan demikian adanya gitu kan, maka muncul musibah, muncul peristiwa dan sebagainya kan. Nah itu hal-hal yang harus menjadi pengingat untuk kita, dan lebih dahsyat lagi adalah pengingat bahwa satu saat ini akan hancur. Kasih tanda juga sekarang, ada gempa, ada ini, ada gunung meletus, walaupun kita bisa bicara berdasarkan pengetahuan ini pergeseran lempeng begini begini, kalau cuma nyampe situ pengetahuannya itu masih rendah, masih dunia sifatnya. Dunia itu kan dari kata dana, masih ingat kayak yang saya sampaikan dulu, dana ya, dana itu kan rendah, masih kecil gitu. Ya, pengetahuannya hanya terbatas sampai di sini juga. Naikkan dong level pengetahuannya sampai ke sini. Karena kalau masih dunia, masih di sini nih. Ya, naikkan gelarnya. Naikkan gelarnya dari sekedar S, ya S1, S2, S3. Ya, naikkan gelarnya. Ya. Ya, naikkan ke T misalnya kan, OPKR ST gitu kan sampai U gitu kan. T tentang akhirat, U usahakan cari bekal ke akhirat. Ya, dan sebagainya lah gitu kan. Jadi naikkan level pengetahuannya, jangan cuma di sini. Ya makanya kalau cuma mohon maaf terkait dengan dunia, alhamdulillah Allah berikan kemampuan, keilmuan bikin ini, bikin itu, tapi tetap semuanya akan hancur habis pulang ke sini. Jadi kalau orang-orang yang cerdas, dia akan menambah level pengetahuannya dari dunia pun ke akhirat. Supaya tercipta dunia baik, akhirat baik. Itu yang dikatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ada keseimbangan. Kalau cuma di sini nanti akhiratnya enggak kepake. Silakan mau jadi apapun, mau jadi profesor, profesor dunia misalnya, ya dokter dunia, magister dunia, insinyur dunia, silakan dunia habis selesai karena insinyur dunia, profesornya dunia. Naikin levelnya, tambahin ke sini. Ya supaya punya penyiapan ke depan seperti apa jalannya. Ayo pakai itu pesawat untuk menghindari kiamat. Nggak akan bisa, hancur juga. Oh, alamnya hancur, pesawat ikut hancur. Pakai itu kereta cepat untuk meninggalkan kematian. Anda mau secepat apapun nggak akan bisa mengatasi masalah kematian juga. Tetap masinisnya meninggal, hancur juga isi keretanya semua gitu kan. Nah jadi nggak akan bisa, naikin levelnya dikit, upgrade diri kita. Ya ini, kita bicara tentang persoalan yang tinggi. Langit tinggi, akhirat tinggi, dunia rendah di bawah. Ya jadi ini yang harus teman-teman pahami baik-baik gitu kan. Makanya kalau ada terkait dengan tata kelola dunia di umaroan gitu kan, pemerintahan dan sebagainya, nah ini juga tidak bisa mengalahkan aspek-aspek keakhiratan, keulamaan dan sebagainya. Ini poinnya, naikkan level kita, ada keseimbangan di dalamnya. Nih, saya teruskan ke sini ya. Kemudian la uqsimu biyaumil qiyamah, gitu kan? Nah, karena ada alif lam, ini menunjuk pada sesuatu yang khusus, enggak sama dengan gempa yang dirasakan sekarang. Orang bisa mengatakan dengan hukum dunia lempeng tektoniknya ini bergeser, terjadi begini, terjadi begitu, ini diamati sampai dicatat tuh. Wah ini nih, kelihatan dari seismografnya begini, ya guys, apa namanya, gelombang-gelombangnya seperti ini. Terus gunung-gunung diamati juga, wah ini pergerakannya nih, dari dalam nih seperti ini, gejolak-gejolaknya terlihat, diprediksikan begini-begini, pandai untuk urusan dunia. Bagus untuk tata kelola kehidupan, kita bisa antisipasi dan sebagainya. Akhiratnya gimana? Ayo coba. Itu kan baru nyentuh akal sama fisik. Akal tersentuh, fisik mengondisikan. Ayo mengungsi, ayo berlari, macam-macam. Sekarang ruhnya kena enggak? Ada banyak fenomena yang tidak harus dibaca dengan akal saja, dengan fisik saja. Ruhnya juga ikut baca dong. Ya, supaya sempurna pembacaannya. Ini apa yang Allah inginkan lewat sini? Hikmahnya apa? Kita dikasih tahu. Satu kali ada yang lebih dahsyat daripada ini, yang enggak sama dengan yang ini. Sesuatu yang spesial, yang khusus pakai alif lam, ma'rifah, untuk menunjukkan bahwa itu berbeda. Alif lam, di artikel the kalau dalam bahasa Inggris itu kan. Ya, ini sudah al-qiyamah. Jadi ini berbeda, dahsyat. Dan fungsi alif lamnya bukan hanya menunjuk pada ta'rif, pengkhususan peristiwa ini, tapi juga syumuliyah istighraq. Saat ini terjadi semua tanpa kecuali hancur. Habis gitu kan. Maka kalau ada ya musibah-musibah, selain kita berduka, saling membantu, saling menolong dalam kebaikan, kita ingat juga, ya Allah istighfar, istighfar, istighfar. Ya, erupsi kemarin kan di Semeru, Allah tunjukkan ada banjir, ada apa. Kita, itu sisi kita hidupkan ta'awun wal birri wat taqwa, saling menolong, datang, gitu kan. Kita berikan yang terbaik untuk saudara-saudari kita, dimanapun berkehidupan, gitu kan. Tampilkan, niatkan sebagai ibadah, layani yang terbaik, buat poskonya, evakuasinya, bekerja sama dengan semua. Tapi roh kita membaca, istighfar. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah, gitu kan. Bagaimana kalau satu saat kejadian, saya mengalami terlibat di dalam keadaan gempa itu, meletus gunung itu, banjir itu, tsunami itu. Istighfar, istighfar, istighfar. Dan dahsyatnya ketika muncul semua kejadiannya, kiamat. Ya. Tapi yang namanya manusia, Allah sudah bersumpah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Maka disebutkan yaumnya. La uqsimu biyaumil qiyamah. Nah, ini dia. Ya. Jadi kan baik-baik. Ini menarik nih. Biasanya ada ragam banyak ayat di dalam Al-Quran ketika sumpah itu menggunakan huruf waw, namanya wawul qasam. Ya, kalau dengan waktu kan seringkali menggunakan waw. Wadduha, Allah bersumpah demi waktu duha, ya kan? Walaili idza saja, demi malam apabila telah gelap gulita. Bahkan nanti ada surat Al-Lail juga, walaili idza yaghsha, gitu kan? Wan nahari idza tajalla. Itu kan bersumpah demi malam, demi siang. Kemudian apalagi wal fajr, walayalin ashr, demi waktu fajar dan sebagainya, wal asr, gitu kan? Demi waktu yang diberikan kepada kita untuk beraktivitas, itu pakai waw qasam qasam qasam. Ini qasamnya langsung disebutkan langsung, bukan dengan huruf tapi dengan namanya langsung. Ya. Ini. Uqsimu. Jadi aqsama yuqsimu. Ya kan? Aqsama yuqsimu, aqsama. Yuqsimu. Ini aqsama yuqsimu. Nah. Ya. Aqsama, aqsamtu, aqsamta, aqsamti, aqsamna. Aku bersumpah. Kalau menunjuk pada satu kejadian yang ingin disampaikan bahwa ini akan terjadi. Bersumpah, ini akan terjadi. Aku bersumpah demi sesuatu yang akan datang. Maka bentuk kemudhari. Ya, mudhari itu kan sesuatu yang akan berlangsung. Sedang, berkelanjutan, akan berlangsung. Satu di antara tiga makna ini. Atau ingin menunjuk secara langsung, kamu yang sedang hidup sekarang, atau berkelanjutan hidup, nanti akan tiba saatnya. Aku bersumpah. Maka gunakan bentuk fi'il mudhari. Ya, dari aqsama, jadi yuqsimu. Kalau menunjuk kepada bentuk personal, maka langsung menggunakan uqsim. Ya, Allah langsung yang mengatakan. Ya, dengan segala keagungannya bersumpah, langsung menggunakan katanya. Uqsimu, aku bersumpah bahwa akan tiba. Ya, kalau kita ingin dengan bahasa tafsir yang lebih luas, hei kamu yang hidup sekarang, kita nih. Karena Al-Quran sifatnya abadi, berkelanjutan, terjaga, melintasi setiap zaman, maka fungsi ini pun akan mengkhitab, memberikan kesan kepada siapapun yang melintasi zaman sesuai dengan eranya. Ketika ayat ini turun, disampaikan kepada era manusia di era Nabi Muhammad SAW. Hei, kamu yang hidup sekarang. Dan yang terus berkelanjutan sampai kapanpun. Bagi kita yang sekarang disampaikan. Hei, kamu nih, yang sekarang hidup ya. Yang sudah meninggalkan sudah selesai. Kamu yang sekarang hidup atau generasi kamu setelahnya. Sampai kapanpun. Uqsim. Aku bersumpah kata Allah. Akan tiba. Akan tiba. Ya. Tapi sebelum kata ini muncul. Diawali dengan la. La. La uqsimu biyaumil qiyamah. Kenapa la ini muncul? Bukan hanya menunjuk satu kesatuan untuk sumpah begini. Bukan hanya menunjuk pada satu kesatuan. Tapi ini pun. Ini punya fungsi untuk menafikan segala tindakan-tindakan yang kontraproduktif dengan lahirnya kiamat ini. Kenapa? Karena ada di antara hamba-hamba yang menyaksikan, meragukan, mengolok-olok dan sebagainya. Sampai mempertanyakan kapan kiamatnya tiba. kan? Kapan begini, kapan begitu, gitu kan? Nanti ini kaitan dengan ayat kelima, ya, sampai dengan ke-11-nya. Bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah, gitu kan? Baik. Bal yuridul insanu liyafjura amamah, gitu kan? Ini kan terus la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu binafsil lawamah, terus sampai ayat kelima kita temukan bal yuridul insanu liyafjura amamah. Tapi manusia itu dasar, gitu kan? Dasar manusia yang beraktivitas dalam kehidupan, ingat, kalau disebutkan insan 65 kali dalam Al-Qur'an menunjuk totalitas kehidupan manusia. Tapi manusia ini yang menjalani aktivitas itu terus aja berbuat maksiat. Yafjura, ya, itu kan bersumber perbuatan yang bersumber dari sifat fujur. Masih ingat keterangan saya dulu? Di jiwa manusia, di nafas itu kan ada takwa, itu kan? Ada fujur. Ini seringkali saya ungkapkan. Ya. Ini supportnya malaikat, ini diprovok oleh setan, itu kan? Jiwa fujur ini kalau dibangkitkan berdiri sendiri, maka lewati nafsu ke kalbu, ke sudur, keluar tindakan su. Inna nafsa lamaratun bisu, ya, Quran surah ke-12 ayat 53. Pelaku ini disebut dengan fujar. Wa innal fujara lafi jahim. Ya kan? Ya, kemudian tindakannya kalau keluar dalam bentuk perilaku disebut yafjur. Gelombang ini dari fujur memicu gelombang ke atas berdiri sendiri itu prosesnya disebut yafjur. Yafjur. Jadi tindakan yang disupport oleh sifat fujur lewat sini. Ya. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Tapi manusia yang beraktivitas itu seringkali mengikuti hawa nafsunya yang bersumber dari fujur. Mengikuti godaan setan. Yafjura mengikuti tindakan-tindakan yang diwaswaskan oleh setan lewat fujur. Ya. Amamah. Padahal dia sadar itu bertentangan dengan hukum Allah. Ya Allah melihat, mengawasi. Dia masih berbuat maksiat juga. Jadi seakan-akan gak nganggap Allah. Ya itulah bahasanya tuh. Ya, bapak ibu di depan bapak ibu, anak-anak bapak ibu tuh melakukan tindakan yang kotor, nonton gambar-gambar yang enggak senonoh, ya, video-video yang jelek dan sebagainya. Dan enggak dianggap bapak ibu. Kira-kira respon Anda sebagai orang tua bagaimana? Marah kan? Bisa jadi Anda ambil tuh handphonenya, tabnya, bisa Anda banting, bisa macam, bisa Anda marahi. Ini kata Allah, saya melihat kalian, saya mendengar kalian, sami'un basirun, laisa kamitsli syai' wa huwas sami'ul basir. Dia yang menatap, dia mengawasi, dan mengetahui segalanya. Dan kita menyadari sedang dilihat Allah. Kita menyadari sedang diawasi. Tapi kok bisa berbuat maksiat? Bingung juga gitu kan kita. Heran. Katanya dilihat Allah. Tapi masih bisa merasakan untuk berbuat maksiat dan sebagainya. Katanya diawasi. Tapi kok santai aja berbuat sesuatu yang bertentangan hukum Allah. Makanya, ya bal yuridul insan liyaf juru amamah. Dia sadar saya mengawasi, tapi saya diacuhkan, diabaikan gitu kan. Nah, bahkan menantang kiamat, yas'alu ayyada yaumul qiyamah, bahkan dia bertanya kapan kejadian kiamat itu. Ya, maka di Allah awali dengan sumpah, lah jangan begitu, jangan pernah kalian berlaku begitu, gak boleh seperti itu. Maka insan beriman dengan satu huruf ini aja udah harus waspada nih, ya, supaya gak apa, supaya gak masuk dalam kejadian ini. Kali-kali jangan pernah lakukan seperti itu, nanti ada kalla, ada la, dan seterusnya. Ya, kalla bal rana ada qulubim. Sekali-kali tidak, sekali jangan lakukan. Ini langsung tegas. La uqsimu. Selain kalau kita satukan ini menjadi sumpah, ya aku bersumpah, tapi kenapa didahului oleh la? Salah satunya adalah memberikan kesan, "Hei, waspada. Jangan seperti itu. Jangan menantang kiamat. Ya, jangan sampai engkau tidak punya bekal saat ini terjadi dan sebagainya," gitu kan? Ya, orang-orang beriman makanya diwafatkan semua. Supaya enggak mengalami ini, enggak akan kejadian ini pada orang beriman, enggak akan merasakan yang benar, yang baik dan sebagainya. Ya kan? Aku bersumpah bi dengan akan tibanya yaum tuh. Mengonfirmasi nih yaumul akhir, yaumul qiyamah. Dikonfirmasi yaumul akhir, yaumul qiyamah. Jadi berakhir kehidupan, maka ketika menggunakan kata yaum tadi saya katakan bukan hanya menunjuk harinya, tapi waktunya, keadaannya, aktivitasnya, tempatnya semua qiyamah. Tiba perintahnya hancur semua. Ya. Jadi sudah ketika tiba waktu itu, keadaannya hancur, tempatnya hancur, ruangnya hancur, segala aktivitas sosial, komunal, personal, habis semua. Ya kan? Nah, makanya ketika diterangkan ke sini, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawamah, nanti ketika terjadi ini semua, dihisab, dibangkitkan semua pada menyesali diri. Ya, mengutuk nafsunya, mengutuk fujurnya. Namun ya, kenapa harus begini, kenapa dulu begini dan sebagainya. Ya laitani kuntu turaba, ya Allah, aku jadi tanah aja, aku gak mau, takut begini, takut hisab, takut begini, takut lihat neraka dan sebagainya. Ini, ya laitani kuntu turaba, ya kalaulah aku menjadi tanah saja, kalaulah aku diwafatkan saja, kalau ini, itu, dan seterusnya. Itu muncul, semua saling mengutuk, saling menyesali dan sebagainya. Ya, tapi yang paling menarik adalah, teruskan ayatnya, 6 sampai dengan 11 itu. Fa'idha bariq al-basar. Maka apabila nyata waktunya, sampai terlihat, gitu kan? Muncullah ketakutan dalam mata itu. Bariqa, ya. Bariqa itu sesuatu kilatan yang membuat kita merasakan takut. Makanya petir itu, kilatannya itu disebut dengan barqun. Quran surah kedua ayat 20. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 20. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, gitu kan? Hampir kilat itu, kilatan itu menyambar mata mereka, gitu kan? Itu bahasa kiasan yang tinggi sekali, mengibaratkan tentang bagaimana sifat orang-orang munafik itu, ya. Ya, jadi kilatan itu, kalau sudah kita melihat kilat yang, Anda bayangkan gini aja ya, situasi saat mendung, gelap dan sebagainya, tiba-tiba petir di mana-mana, dur, terus tiba-tiba ada kilat tuh, ke hadapan kita, bukankah apa yang kita lakukan, ya, reaksi dari itu semua, kita menghindar kan, berlari kan, takut kan, ini menunjukkan satu ketakutan kan, nah itu disebut dengan bariqa, kata kerjanya, bariqa. Kilatannya disebut dengan barqun. Ya, jadi begitu kilat, astagfirullah, itu udah fitrah tuh. Ya Allah, gitu kan? Oh, udah, itu udah fitrahnya itu. Karena ada ketakutan. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Fa'idha bariqal basar. Maka, jika semua kilatan-kilatan sudah nampak. Dua, semua itu terjadi. Ya. Takut mulai, takut. Wa khasafal qamar. Udah. Rembulan dah hilang. Artinya kalau rembulan hilang, malam tuh udah nggak jelas. Rembulan kan tanda malam. Wa jumi'a syamsu wal qamar, dibenturkan antara apa? Matahari dan bulan. Jadi Anda sudah gambarkan, dah enggak ada siang, enggak ada malam tuh. Udah enggak jelas siang, enggak jelas malam karena sudah ruang waktu segalanya itu sudah habis karena terjadi ini. Benturkan semuanya. Ya, nanti itu dikonfirmasi dengan Quran surah ke-69 Al-Haqqah itu ayat 13 sampai dengan 14. Quran surah 69 ayat 13 sampai dengan 14. Masih ingat malaikat siapa namanya? Ya, yang ditugaskan oleh Allah untuk mengakhiri alam semesta ini tugasnya ketika meniupkan sur namanya. Israfil kan? Israfil kan? Ya, malaikat Israfil yang telah kita bahas. Yang ketiga itu yang kita sampaikan Jibril, Mikael, Israfil kan? Ya, malaikat Israfil telah kita uraikan. Apa tugasnya? Tugasnya kan sudah meniup sesakala sur. Ya, maka disampaikan Quran Surah 69 Al-Haqqah di ayat yang ke-13 itu فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّرِ. Ya, nafhatah wahidah. Maka ketika tiupan pertama itu, tiupkan, dan yang riset NASA loh ini. Bukan main-main. Yang belum beriman. Makanya saya sering katakan, kalau semua tuh ilmuwan di sana itu, yang khususnya meriset astronomi yang seperti ini, baca satu ayat ini saja. Quran Surah 69, ayat 13-14. Demi Allah, saya yakin kalau benar membacanya dengan hati yang jernih, ada hidayah di dalamnya. Ya, ada hidayah. Ya, luar biasa. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْحَتَوْ وَاحِدَهْ. Ya, wadukatil ardu wal jibalu, ya, fadukatadak kata wahidah. Maka apa yang terjadi? Hantam semua. Ya, tadi kalau saya katakan gunung ini sekarang erupsi atau menerbangkan debu-debu vulkanik itu kan ke awan, ya. Kemudian kan beda antara terbang debu vulkanik dengan proses erupsi dengan kemudian meletus dan sebagainya. Ah, ini semua tercabut, pasak-pasak buminya itu, pasak-pasaknya kan gunung-gunung. Ya, wal jibala autada, kami kuatkan bumi itu dengan gunung-gunung, jadikan gunung sebagai pasak. Ya, dan silakan cek di geografi, di ilmu geografi atau di geologi misalnya, silakan cek, bukankah fungsi gunung itu jadi pasak? Ya, pasak-pasak bumi untuk penguatnya itu. Itu Al-Qur'an menyampaikan itu secara ilmiah nyata lagi. Nah, itu dicabut pasaknya semua. Kalau kita bikin tenda, kasih patok-patok-patok, cabut patoknya semua, kan runtuh tendanya. Nah, sekarang bumi pasaknya dinaikkan semua. Yang tadinya meletus, meletus kan muncul gunung baru, pasak baru. Kan ini pasaknya udah enggak kuat. Hikmah Allah menjadikan itu meletus karena pasak ini sudah terlalu tua, lama, kan muncul yang baru nanti, anak-anak yang baru. Ya, bahkan nanti dari laharnya, dari hasil vulkanik macam-macam, ya nanti ke tanah jadi bikin subur lagi, bikin nanti anak-anaknya, anak-anak gunung itu yang baru-baru, pasak-pasak baru, kuat lagi. Nah ini nanti semua tercabut saat kejadian ini. Wadukatil ardu wal jibalu, fadukatadakata wahidah. Jadi gunung pasaknya dicabut, dibenturkan dengan buminya sekalian, matahari dan bulannya dihancurkan, diadukan sekalian. Boom! Dan enggak jelas siang dengan malamnya, semuanya hancur. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a syamsu wal qamar, ah yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Mafar, ada tasdidnya tuh. Ya, ainal mafar. Ada tasdidnya, makanya bacanya juga bukan mafar. Awas. Ya, bukan mafar. Beda dengan ayat selanjutnya kallal wazar, gitu kan? Itu biasanya kallal wazar sampai situ. Tapi yang ini ainal mafar, mafar, ada tasdidnya. Ya, yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Ya, maka Manusia yang beraktivitas, ingat insan itu menunjuk pada aktivitas totalitas manusia, aktivitasnya secara total. Masih ingat ya yang saya sampaikan dulu, tolong di-review ya. Mohon sekali, makanya kalau saya sampaikan setiap katanya dilihat, diperhatikan karena akan ada berkelanjutan. Ya, ini bukan kata-kata biasa yang kita sampaikan, tidak. Jadi ada petunjuk dari ayat, dari hadis, dari kita urutkan akan terbawa terus. Masih ingat saya terangkan tentang Bashar, Ins, Bani Adam, Nas, Insan. Jadi ketika disebutkan insan menunjuk pada totalitas aktivitas. Ya, yaqulul insanu yauma idzin. Bahkan orang yang beraktivitas, apapun yang dia kerjakan, secara personal, komunal, sosial, semua terkejut tuh, terbelalak semuanya, takut. Maka mereka saling mengonfirmasi tuh pada diri mereka sendiri. Kemana kita harus berlari nih? Kemana tempat berlindung? Aynal mafar. Ya. Ini kita baca pakai tajwid aja, itu sudah memberikan getaran kepada jiwa. Karena kita merasakan suasana itu, kita bawa untuk dirasakan. Kalau mengalami situasi itu, Anda bisa nggak kebayang saat ada gempa tsunami besar itu? Ya kan? Kan mencari perlindungan kan? Ya, mencari perlindungan itu baru peringatan. Bagaimana kalau kemudian terjadi yang sesungguhnya? Aynal mafar. Ya, kemana larinya gitu kan? Nah, maka pada saat itu di Quran surah ke-80, dikonfirmasi lagi. Quran surah ke-80 itu Abasa ya. Coba lihat ayat 33 tuh. Ya, dan seterusnya. Ya, mengonfirmasi di tiupnya surah, di mengonfirmasi yang Quran surah 69 ayat 13 sampai 14, ya, di Quran surah 80 Abasa ya dari ayat 33. Fa idza ja'atis shakhah. Gitu kan? Maka jika tiupan pertama telah berlangsung itu. Boom, ditiup, boom, habis semua. Ya? Ada? Fa idza ja'atis shakhah. Ini kan semua kan bertanya. Ainal mafar? Mafar itu asalnya dari farra yafirru. Farra yafirru. Farra itu berlari terbirit-birit. Ya, karena takutnya dengan sesuatu. Ya, tempat keadaannya disebut dengan firar. Tempatnya, mencari tempatnya disebut dengan mafar namanya. Ya kan? Farra yafirru. Firar. Firar itu berlari dari sesuatu karena takut. Ya, makanya menghindari peperangan karena takut, desersi kalau dalam bahasa militer itu termasuk dosa besar. Dalam jihad misalnya tinggalkan karena takut. Ya, jadi desersi meninggalkan apa? Instruksi dari komandan dan sebagainya itu disebut al-firar minaz zahfi. Ya, menghindar karena takut dari satu medan ya perjuangan dan sebagainya itu firar minaz zahfi. Nah, ini ketakutan mencari tempat berlindung sampai bertanya ainal mafar? Ya. Sampai dilukiskan suasananya fa idza ja'atis shakhah, ketika tiupan pertama itu berlangsung boom semua hancur, yauma yafirul mar'u min akhih, farra yasir. Pada saat itu setiap orang, setiap diri, bahkan udah enggak kenal saudaranya lagi, takut dia lari. Ya, saya ilustrasikan lah kalau ada terjadi banjir besar kayak tsunami aja, kayak gempa, kayak macam-macam, itu kan udah enggak ingat kanan kiri. Ya, lari tuh. Lari. Ya kan? Ada sebagian jiwa yang masih ada empati mengenal gitu kan, masih merasakan, udah ada yang memeluk, Allah kita doakan kan. Yang kemarin kita lihat bagaimana seorang anak memeluk ibunya, melindungi, ya Allah semoga Allah rahmati keduanya kan, Allah muliakan, Allah balas dengan kemuliaan-kemuliaan, kebaikan-kebaikan sepanjang dia beriman ya dan berkemuliaan. Kemudian ada ibu yang nutupin anaknya, si ibunya kena debu vulkanik dan sebagainya, semoga Allah muliakan ibu dimaksud, kan berikan kekuatan, ketabahan, kenyamanan, anaknya disehatkan, dan semua saudara-saudari kita baik di Semeru, di Lumajang, dengan yang lain semoga dilindungi. Ya, tetangga-tetangga kita semua juga diberikan empati yang baik, saling tolong-menolong, menghadirkan harmoni dalam kehidupan berbangsa, bernegara, jadi orang-orang baik, terjauh dari perselisihan, ya, situasi-situasi yang menghadirkan kegelisahan, kekacauan, pertentangan, semoga semua disadarkan, merajut kembali tali kebaikan-kebaikan, ya. Ini balik. Tapi yang ini, gak akan ada kejadian seperti itu lagi. Ya, yang ini sudah selesai. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, kan? Wa sahibatihi wa bani. Itu karena dahsyatnya hancur semua. Udah saling enggak kenal, lari sana sini, udah ini. Mau narik juga susah karena semuanya udah repot. Karena setiap tempat yang dipijak pun hancur juga, jadi udah kepikiran yang lain. Kalau yang sekarang kejadian betapapun besarnya kita rasakan, masih bisa ada yang lari, ada yang ini, ada yang meluk, ada yang narik, ada yang begini. Ini mau tempat yang dipijak hancur, ini hancur. Semua udah enggak bisa perhatian kepada sekelilingnya. Ya, karena itu dikonfirmasi lagi kemudian di surah 22 Al-Hajj. Quran surah 22. Ayat kelima. Ayat 1 sampai 2. Ya, kita baca 1 sampai 2 dulu. Kalau ayat 5 proses kelahiran. Quran surah 22 Al-Hajj. Ayat 1 sampai 2. Saat benar-benar tiba waktunya. Saat benar-benar tiba waktunya. Ini dahsyatnya Quran. Kalau sudah menunjuk kepada waktunya. Kali ini kan kejadiannya nih. Kalau waktu kejadian tiba, sudah waktu, maka berubah namanya di sa'ah namanya. Sa'ah. Makanya sa'ah digunakan sekarang sebagai diksi yang menunjuk kepada perjalanan waktu. Bahasa Arab sekarang sa'ah terjemahkan dengan jam. Karena jam itu ada menitnya, detiknya, nah, waktu spesifik. Maka kalau tiba waktu spesifiknya ini terjadi, ah udah. Kacau semua yang dirasakan pada saat itu orang-orang yang mengalaminya. Kita berharap tidak, ya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azhim. Ya, ya ayuhan nasu, ya semua manusia yang berkehidupan, taqu rabbakum. Kamu harus merasa takut. Ya, tingkatkan takwamu. Harus takut kamu dan ketentuan Allah kalau sudah tiba waktunya. Ya kan? Jadi disebutkan dengan takwa dulu. Kenapa? Karena takwa itu nanti akan menjadi perisai dari semua kegelisahan. Dunia obatnya takwa, kegelisahan obatnya takwa, kesulitan rezeki obatnya takwa. Ini kiamat juga perisainya takwa. Karena itu kalimatnya mengatakan ittaqu, tingkatkan takwa kepada Rabbmu. Tingkatkan takwamu kepada Rabbmu. Ya, dan dengan takwa itu ada perasaan takut kalau terjadi azab-azab menimpa, hukuman, takut kita. Takutnya yang disebut dengan khasyah. Hei kamu, takwalah, merasa takutlah kalau ini semua hadir ancaman-ancaman ini. Boleh jadi kamu ada di dalamnya. Berlindung sekarang dengan takwa supaya enggak mengalami itu. Kenapa? Inna zalzalatas sa'ati, karena goncangan. Zalzal itu, teman-teman, zalzala yuzalzilu, sampai muncul surah Az-Zalzalah itu. Az-Zalzalah dikonfirmasi lagi kan di surah Az-Zalzalah itu. Ini satu kalimat dikonfirmasi dengan satu surah. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azhim, karena sungguh kalau tiba waktunya, waktunya, harinya, menitnya, detiknya, jamnya terjadi itu, syai'un 'azhim, akan terjadi sesuatu yang dahsyat, yang besar gitu kan. Nah, kemudian zilzal. Zilzal, inna zalzala yuzalzilu, ada surah Az-Zalzalah. Ya. Yuk kita lihat surahnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, kan? Kalau zalzala sekali disebutkan itu meruntuhkan bangunan yang di atas begini. Ya. Hancur ke bawah. Ini ada bangunan begini nih. Ya, disebutkan misalnya zalzalatil bunyan, ya. Ini bangunan ini kena gempa hancur, maka ini yang di atas turun ke bawah. Tapi kalau kalimat zilzalnya disebutkan dua kali, baik dalam bentuk kata kerja ataupun kata benda, misalnya fi'il ataupun isim, itu menjadikan bangunan yang ini bukan hancur begini, tapi dari bawah naik ke atas. Cabut semua. Jadi bukan runtuh ke bawah, tapi dari bawah naik ke atas, ngadu semua. Maka di surah Az-Zalzalah, perhatikan kalimatnya, dikonfirmasi Quran surah ke-22 ayat 1 ini, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azhim, bila goncangan di waktu itu telah tiba, gitu kan, maka akan dahsyat terjadinya. Bagaimana dahsyatnya? Idza zulzilatil ardu zilzalaha, dua kali disebutkannya. Pertama, kata kerja dalam bentuk pasif, ya kan? Bentuknya pasif ya, ingat. Idza zulzila, kan? Fi'il madhi majhul, idza zulzila. Kalau idza, kata idza, ketemu fi'il madhi, bentuknya berubah jadi present. Ya, kata idza bertemu dengan fi'il madhi, ya, past tense bentuknya, ya. Idza ketemu dengan past tense fi'il madhi, maka berubah jadi mudhari maknanya, secara makna. Ya, jadi present. Idza zulzilatil ardu, jika nanti kejadian ini nyata terjadi, ya, hancur bumi, zilzala sehancur-hancurnya. Jadi saat terjadi goncangan ini, bukan runtuh yang di atas ke bawah, buminya tercabut ke atas, benturan semua. Bumi benturan sama gunung tadi. Ya, gunung dengan dikonfirmasi tadi yang tadi di surah Al-Qiyamah itu, ya. Kemudian termasuk di Al-Haqqah, Al-Qiyamah, bulan dengan matahari, wajumi asyamsu wal qamar, dihancurkan seperti ini. Ya, kemudian di Al-Haqqah ayat 14 itu, wadukatil ardu wal jibalu fadukatadakata wahidah, bumi dicabut semua, hancur seisi-isinya. Dengan gunungnya, dengan apanya, ngadu semua. Ya, wa akhrajatil ardu athqalah, dikonfirmasi, maka semua yang ada di bumi pun keluar semua, tercabut. Wa qala al insanu ma laha, nah semua yang beraktivitas pakai insan lagi tuh. Ya, coba lihat kesesuaiannya. Di Al-Qiyamah insan, kan? Kemudian di sini kita temukan insan, ya. Wa qala al insanu ma laha, ya, semua kemudian berkata, ini apa yang terjadi nih? Ainal mafar. Ya, mereka mencari tempat tuh. Terus, yauma yafirul mar'u min akhi. Dan seterusnya. Ya, nanti dikonfirmasi kemudian. Di surah 79. Ya, di An-Nazi'at itu. Ya, di An-Nazi'at. Di ayat 34. Kalau yang ini ditiupkan, kalau tiupan terjadi, gitu kan, ditiup, hancur nih. Hancur. Ya, segalanya. Terjadi tegaknya sesuatu, hancur yang disebut dengan kiamah, tiupannya disebut dengan saha, gitu kan. Nah, kekacauan, kehancuran semuanya disebut dengan tammah. Tammah. Tadi kan saya katakan, ada yang sughra, ada yang kubra, kan? Maka dikonfirmasi di Quran surah 79 An-Nazi'at ayat 34 dan seterusnya. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Ada ayatnya? Ya kan? Fa idza ja'atit tammatul kubra. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a dan seterusnya. Ya kan? Nah, maka ketika terjadi kehancuran yang dahsyat itu, sudah pakai tammah. Nanti sudah hancur dan sebagainya, hancur. Terus kubra, bukan yang sugra lagi, kubra. Hancur semua, naik semua. Ya, jadi kita diberikan satu gambaran oleh Al-Quran bahwa kalau sudah terjadi kiamat ini, semua hancur. Habis, habis, naik, naik, tammatul kubra. Baru manusia itu. Ya, dalam kepanikan, sadar, gini, gini, gini, dan sebagainya. Baru ingat, aduh, ini yang dijanjikan dulu, kejadian begini. Baru nyadar kamu. Ya, yaum yatadzakkarul insanu ma sa'a, baru sadar apa yang telah dikerjakannya ini selama ini. Ternyata yang dijanjikan itu betul, mau nyari perlindungan susah, ya udah hancur dengan keadaannya semua. Ya. Nah, kemudian digambarkan apa namanya di Quran surah ke-22 di ayat 2-nya kan diteruskan lagi. Semua tuh dikonfirmasi ayat 1, ayat 2, ini surat mengonfirmasi lagi. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum min zalzalatis saati syai'un 'adzim. Kemudian apa yang terjadi? Yauma tadhhalu kullu murdi'atin 'amma ardhat, kan? Sampai saking dahsyatnya ibu-ibu yang sedang memberikan ASI pun gitu kan, wah kaget udah meninggalkan anaknya dan sebagainya. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha, gitu kan? Yauma tarawnahu, ya yauma tarawnaha, ketika ada yang menyaksikan itu, yauma tarawnaha, ketika orang-orang yang mengalami kiamat itu, dan insyaallah orang beriman beramal soleh itu enggak akan mengalami situasi itu. Tapi orang-orang yang menantang, bertanya yas'alu ayyana yaumul qiyamah, kapan kiamatnya kejadian, gini. Udah yang penting dunia aja, besok gimana nanti gitu kan. Nah, orang-orang yang enggak beriman dan sebagainya, udah enggak ada amal soleh lagi dikerjakan, orang berimannya sudah mulai satu-satu diwafatkan oleh Allah sesuai dengan ajalnya semua, sehingga sudah banyak maksiat terjadi, udah enggak ada yang salat lagi, enggak ada yang ini, enggak ada yang itu. Ya, kemudian juga Al-Qur'an mulai naik lagi tuh. Enggak tersisa para penghafal dan sebagainya. Sudah terjadi kiamat ini, saling terkonfirmasi, hancur semuanya. Yaumat tarawna, hai kalian orang-orang yang ingkar tuh, yang banyak nanya dulu yang begini begitu. Ketika kalian menyaksikan itu semua, wah, dahlah, dahsyat terjadi itu semua. Saking dahsyatnya, maka ibu yang sedang menyusui pun tiba-tiba melepaskan anaknya dan sebagainya, semua hancur. Terus yang mengandung keguguran, tuh kan? Kemudian wataran naso sukara, kalian melihat orang-orang itu seperti orang mabuk. Ya wa mahum bisukara, padahal mereka enggak mabuk, enggak minum-minuman keras, tapi kenapa? Karena goncangan itu. Anda lihat enggak orang kena gempa itu kalau ada di alam situasi gempa kan goyang-goyang begini kan? Ya. Yeah. Itu kan ilustrasi seperti orang mabuk kan? Itu diilustrasikan, ya kan? Seperti orang mabuk kan, goyang kena goyang padahal dia kan enggak mabuk, tapi karena situasi gempa begitu. Nah, ini gempanya lebih dahsyat lagi. Semua digoyangkan begini, itu ombang-ambing begini begitu dan sebagainya. Kacau situasinya. Ya, yeah. Maka disebut dengan hal-hal ahwal situasinya, ahwal, situasi besar. Situasi menghadirkan kekacauan, macam-macam, hancur semuanya. Istilahnya bisa macam-macam diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa di mana tempat menetap. Ada yang bilang Armageddon, ada yang bilang ini, bilang itu, huru-hara akhir zaman, gitu kan. Nah, sekarang kan lagi tren, gitu ya, tentang apa namanya informasi seputar akhir zaman. Padahal Nabi diutus pun sudah akhir zaman. Makanya Nabi-nya disebut Nabi penutup, akhir zaman. Ya, dan ketika Nabi masih berkehidupan bertugas pun kan sudah turun surah Al-Qamar, ya. Surah pembukanya apa? Ya, surah ke-54 itu ayat pembukanya apa? Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Ya, telah dekat kiamat. Zaman Nabi disebut dengan dekat, telah dekat kiamat. Ya, sekarang dibikin sinetron kan, kiamat sudah dekat, kan? Itu konfirmasi ayat pertama surah 54, kan? Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Bulan sudah terbelah, mukjizat sudah datang, Nabi penutup sudah ada, telah dekat kiamat. Coba kan hitungan Allah, ya, dengan hitungan kita kan sangat jauh berbeda, dimensinya tidak sama dan sebagainya. Ya, antara langit akhirat dengan dunia saja kan beda hitungannya. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Ya, kalau Allah berfirman misalnya berapa hari kita tidak tahu dari masa Nabi, berapa hari kiamat akan terjadi. Kalau hitungan hari kan dekat sifatnya. Tapi harinya antara hitungan langit dengan bumi kan berbeda. Ya, itu baru konfirmasi langit dan bumi. Bagaimana kalau sudah kita konfirmasikan pada hukum Allah? Ya, fi yaumin kana miqdaru alf sanati mimma ta'udun, yang paling standar saya seharinya sama dengan 1000 tahun, gitu kan? Ya kalau kita lihat, ya kalau Allah tetapkan misalnya, wallahu a'lam kan, wallahu a'lam, 3 hari dari era Nabi, atau 2 hari dari era Nabi, ya kalau 1000 tahun, kalikan 2000 tahun, kali 3000 tahun, ya kan? Makanya ada orang-orang yang mencoba mengonfirmasi, hitung-hitung di sana sini, dihitung, dilihat, dimacem-macemkan, gak akan sama, gak akan dapat itu, gak akan terjadi demikian, itu hanya prediksi saja. Makanya ketika dikonfirmasi, kenapa harus bertanya tentang waktu? Waktu itu pasti terjadi. Nggak kamu hitung pun kejadian juga. Yang harus ditanya, apa persiapan kamu menjelang itu terjadi? Gitu. Jadi kalau ngitung-ngitung hari kiamat, sebetulnya nggak ada kerjaan gitu. Nggak dihitung pun kejadian. Jadi jangan pernah mengatur yang sudah akan terjadi, yang sudah tetap kejadiannya. Ya, matahari ini terbit dari timur. Ya, emang di timur. Ya Anda sampai mimpi juga matahari terbitnya di timur juga, gitu kan? Kecuali kalau kejadian terjadi kiamat tiba, terbit di barat, disatukan antara timur dengan barat, ya antara matahari dengan rembulan, sudah nggak ada siang nggak ada malam, selesai semuanya. Karena itu ketika ada orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang waktu kiamat dan sebagainya, maka turun wahyu menyampaikan, balik mengonfirmasi, ya, apa persiapan kamu untuk menjelang itu semua? Karena nggak ada yang tahu tentang waktunya kapan terjadi, dirahasiakan supaya kita serius. Ya diberikan gambaran-gambaran dengan tanda-tanda. Tadi kan waktu dikonfirmasi dengan sa'ah kan, sa'ah waktunya. Maka Allah tetapkan Quran surah 31, ya, Luqman ayat 34. Di sini ada 5 hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang dikonfirmasikan kepada kita tidak akan diketahui kecuali Allah saja, kecuali oleh Allah saja. Pertama, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Yang pertama kali disebutkan, tidak ada yang tahu kejadian, hanya Allah saja yang tahu, yaitu apa? Pastinya terjadi kiamat. Waktunya, detiknya, kapannya dan sebagainya. Karena itu kalau ada yang sifatnya menyampaikan prediksi yang prediktif tentang kiamat, abaikan aja, diabaikan aja mau siapapun. Ya. Kalau ada misalnya hitung menghitung ini itu dan sebagainya, ya itu hanya gambaran-gambaran pengetahuan untuk meningkatkan amalan. Ya. Tapi kalau sudah memastikan kiamat akan terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, abaikan aja yang seperti itu. Abaikan aja. Persiapan kita lebih kepada apa? Lebih kepada amal-amal dan sebagainya. Dan ada sebagian ulama juga yang dulu mengabarkan kepada kita tentang kemungkinan-kemungkinan dari hitungan-hitungan begini, begini, begini. Sebetulnya itu bukan ingin memastikan. Itu memberi gambaran kepada kita, hey usia dunia ini udah begini. Kalau dari zaman Nabi itu udah lebih dari 1400 tahun. Ya kalau dihitung udah mengalami begini, begini, dunia ini udah terlalu sepuh, sudah tua gitu kan. Tanda-tanda ini musibah udah banyak di mana-mana. Apa dengan tanda-tanda itu kamu belum sadar? Mau berapa abad lagi, mau berapa tahun lagi, itu maksudnya. Maka kembalikan kepada kita persiapan-persiapan yang dimaksudkan, karena pada akhirnya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kurang lebih gambaran dasar. Gambaran dasar terkait dengan kejadian ini, nanti dikonfirmasi tanda-tanda sa'ah itu dengan ayat, dengan ayat ya, atau amarah ya. Amarah itu tanda-tanda terjadinya perintah berlaku ya. Amarah bukan pakai tasdid ya. Kalau pakai tasdid, amarah itu perintah yang mendorong mengerjakan sesuatu. Ya, yang memberikan perintah disebut dengan amir, perkaranya disebut dengan amrun. Amarah, tanda-tanda itu harus terjadi atau dilakukan. Maka dikonfirmasi di hadis riwayat Muslim. Nomor hadis yang ke-8 dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadisnya panjang sekali. Hadisnya bahkan disebut dengan hadis Jibril tentang iman, kemudian Islam dan ihsan. Terus terakhirnya tentang tanda-tanda sa'ah, ya, tanda-tanda yang menunjukkan waktu itu semakin dekat tibanya. Maka kalau kita baca secara lengkap hadisnya cukup lumayan panjang. Dengan an Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id tala 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi ya shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna ahadun fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi idan fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi 'ala fakhidayhi fa qala ya Muhammadun akhbirni 'an al-islam ya fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islam an tashhada an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasum ramadhana wa tahujja al-baita in istata'ta ila sabila qala sadaqta fa 'ajibna yas'alu fa yusaddiquhu idan kemudian kemudian dia bertanya lagi, fa'akhbirni anil iman. Faqala Rasulullah SAW, al-iman antu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wa tu'mina bil yawmil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Gitu kan? Kemudian, qala sadaqta. Kemudian, faqala, dia bertanya lagi, akhbirni anil ihsan. Faqala Rasulullah SAW, al-ihsanu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'ilam takun tarahu fa'innahu yara. Qala sadaqta. Dia bertanya tentang Islam, dijawab. Umar heran, ini orang gimana? Nanya, tapi ngejawab, tapi membenarkan. Tanya, konfirmasi, kamu benar. Kayak orang nguji gitu kan. Kemudian dia tanya iman, dia tanya ihsan. Begitu selesai, ya, maka dia bertanya lagi tentang hari kiamat, mata sa'ah. Ya, maka dia bertanya, mata sa'ah, kapan kejadian pastinya dikonfirmasi? Nah, ini konfirmasi ini untuk menunjukkan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Benar nggak nih? Ditunjukkan kepada umatnya, apakah ngarang-ngarang apa enggak? Gitu kan? Nah, maka ketika ditanya, mata sa'ah. Ya, maka dijawab oleh Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ternyata yang bertanya itu siapa? Ketika dia pergi, kan Nabi SAW mengkonfirmasi kepada sahabat, atadruna ya manil ati, tahukah kalian siapa yang datang? Atau kama qala Rasulullah SAW, tahukah kalian tadi siapa yang datang? Mereka berkata, Allahu Rasulullah alam. Nabi menjawab, huwa Jibril atakum liyu'allimakum dinakum. Dia adalah Jibril, sedang menyamar datang kepada kita, menyamar dalam bentuk manusia, rupa manusia, datang kepada kita untuk mengajarkan tentang pokok-pokok agama. Mengajarkan bagaimana cara datang ke majlis ilmu, cara berinteraksi dengan guru, cara berinteraksi dengan teman, itu bab pembukanya, mukaddimahnya. lalu mengajarkan kepada kita tentang pokok-pokok agama. Kalau mau beragama ini pokoknya, tentang Islam dikuatkan lewat iman, muncul ihsan, ketiganya itu, sehingga muncul tahalli, tahalli, tajalli, gitu kan. Ya, dengan berislam kita membersihkan yang kotor-kotor, berbuat yang baik-baik, kemudian berhias diri, tajalli, menampakkan keindahan Islam. Itu gabungannya. Setelah itu pelihara itu, jaga itu sampai wafat atau tibanya peristiwa besar tentang kiamat itu. Waktunya disebut sa'ah, dikonfirmasi mata sa'ah. Di Quran surah 31, Luqman ayat 34 kan jelas. Informasi tentang sa'ah itu kiamat yang tahu hanya Allah. Gak ada yang tahu di makhluk. Ya, even itu malaikat. Malaikat Jibril pun mengonfirmasi kepada Nabi Muhammad untuk menunjukkan ini Rasul yang benar. Dengan gak mungkin ngarang-ngarang. Maka ketika ditanya, ya Muhammad SAW kapan kiamat? Maka dijawab oleh Rasulullah, al-mas'ulu anha bi'ala ibn as-sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Anda kan yang menurunkan wahyu. Anda lebih tahu dibandingkan dengan saya, gitu kan? Maka bagaimana saya bisa tahu kalau nggak Anda infokan, gitu kan? Maka benar dikonfirmasi. Nabi nggak ngarang-ngarang. Ini menunjukkan Nabi diutus membawa risalah, bukan mengkreasikan diri, menghadirkan pendapat-pendapat pribadi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, gitu kan? Nah, kemudian malaikat Jibril pun mengonfirmasi dirinya bahwa dia nggak tahu. Ya, mengonfirmasi dirinya, dia pun nggak tahu. Itu hanya hak Allah. Ketika diperintahkan terjadi ya terjadi, selesai semuanya. Ya, maka malaikat Jibril sampai bertanya mengonfirmasi pada Rasulullah sekaligus juga menetapkan bahwa ini kekasih Allah loh. Ya kan? Luar biasa Habibullah. Bagaimana Ibrahim Khalilullah ini Habibullah. Sampai malaikat turun bertanya sekaligus mengonfirmasi semua enggak ada yang tahu. Maka akhbirni an amaratiha, maka tunjukkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Maka disampaikan. Ya, tanda-tandanya. Apa di antara tanda-tanda itu? Ya. Apa di antaranya? Apabila seorang pembantu telah melahirkan tuannya antalidal amatu rabbataha wa antara al-khufata al-arata, ya, kemudian tatawaluna fil bunyan, jika engkau telah melihat pembantu melahirkan tuannya, artinya semua terbalik, ya, ada yang mengatakan perzinahan, ada yang berpendapat bahwa keburukan telah mengalahkan kebaikan, yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik, sehingga kacau dalam berkehidupan, nanti dikonfirmasi oleh hadis-hadis yang lainnya. Ya, seperti zina sudah di mana-mana, dianggap biasa, seks bebas itu dianggap biasa. Bahkan nanti ada tiba masanya bahwa kegiatan itu saking biasanya dilakukan di berbagai tempat, seperti binatang saja dan sebagainya, sampai orang berkata, apa nggak ada tempat lagi yang lain untuk yang begituan gitu, dan sebagainya. Nah, itu udah tanda-tanda. Alhamdulillah kita masih dilindungi, ya, masih kita mencoba membuat undang-undang anti perzinahan. Makanya kalau ada yang mencoba untuk menghadirkan legalisasi hal-hal yang dilarang, ya, seperti perzinahan macam-macam yang mengundang banyak madarat dan musibah. Ingat, itu melahirkan musibah tuh. Ya, di antara virus-virus kan, HIV dan sebagainya, itu kan dari perilaku penyimpangan-penyimpangan demikian tuh. Makanya kita betul-betul harus ketat tuh. Yang seperti itu kita tolak, kita jauhkan, dan sebagainya. Ya, karena membuat kekacauan dalam kehidupan. Ya, kemudian, wa antara al-khufata al-arata, engkau melihat orang yang bertelanjang dada, gitu kan, dari anas, kemudian dia yang biasanya menggembala di manusia, udah nggak pakai alas kaki dan sebagainya, artinya banyak yang di kampung-kampung, yang jauh-jauh, sekarang orientasinya sudah dunia, ya tatawaluna fil bunyan, sudah mulai ingin meninggikan bangunan, cari materi, macam-macam. Artinya apa? Orang yang biasa tawadu pun, yang baik-baik, yang sederhana, sekarang mulai kepikiran materi, ya mulai sekarang orientasinya sudah carilah materi, sudah ke handphone, sudah ke ini, sudah ke itu, sudah ke gaya, sudah ke tampilan, sehingga lupa dengan ibadah, ya kan? Yang dari jauh-jauh, yang tadinya padang pasir, kehidupan sederhana, sekarang di padang pasir dibikin istana, ya sudah naikin begini, begitu, sudah lomba-lomba, di sini menara tinggi, sini bikin tinggi lagi. Ya itu kan asalnya orang-orang dari daerah, ya badawi gitu kan, dari kampung, dari macam-macam, ya dari nomaden sifatnya, padang pasir yang tadinya sederhana, udah berpikirnya sekarang tinggi-tinggi, sih lomba-lomba semua bangunan, megah. Bikin kota yang kontemporer, bikin kota yang metropolitan, semua ditampilkan. Sehingga semua yang mencoba menghambat, mengingatkan, wah ini tepikan, hancurkan, ini kan macam-macam semua. Jadi semua terkondisikan kepada satu aja, apa itu dunia. Di perlombaannya semua ke dunia, sehingga ketika semua mencari materi, sudah diabaikan norma, sudah nggak ada norma. Udah nggak berlaku norma. Jadi udah nggak peduli dengan kebenaran, kebaikan, macam-macam. Nah ini kalau sudah muncul yang seperti itu, ya sudah mulai keburukan lebih dominan dibandingkan dengan kebaikan, nggak bisa dikendalikan. Sekarang alhamdulillah masih bisa dikendalikan, ya kita masih bisa berdoa, melihat yang baik-baik, ada pengingat, ulama-ulama masih ada juga, gitu kan? Kemudian para penghafal Quran makin banyak dan sebagainya. Alhamdulillah masih ada perlindungan. Tapi kan kita nggak tahu, ya karena diantara tanda-tanda pun Allah mewafatkan ulama, ya bukan ilmunya dicabut, ya tapi dengan mewafatkan ulama. Jadi kalau Allah berkeinginan sudah hilang nih. pendukung-pendukung keberagamaan, artinya kan kita belajar Quran mesti ada yang mengajarkan, ya, ada tafsir, ada macam-macam. Nanti bukan ilmunya dicabut, bukan tafsirnya dicabut, bukan ulumul Quran dicabut, ulama-ulama yang dicabut, meninggal sesuai ajal. Hati-hati ya, kalau ulama sudah meninggal itu hati-hati betul. Makanya dijaga, kalau ada ulama-ulama itu jagain. Jangan disakitin, kan? Dijagain. Jangan dibuat gelisah sampai pindah di tempat Anda sampai apa. Itu kalau udah enggak ada susah, nyetak ulama itu susah. Ya, kita punya 2 juta santri kurang lebih tuh. Yang sensus 2019 itu 2 juta santrinya. Berapa ribu pesantren, 100 ribu pesantren tuh. Coba cek, dari sekian ribu pesantren, berapa yang jadi ulama? Susah. Kalau di kampus-kampus itu jelas gitu kan. Masuk ke sini gelarnya S1, S2, S3. Anda mau jadi dokter, banyak sekarang. Ya, ada di kampus A, kampus B, saya nggak perlu sebutkan kampusnya gitu kan. Kalau mau nyari ahli pertanian, ada. Arsitek banyak cetakannya. Udah jelas jadi begini, ulama mau nyari di mana? Yang masuk pesantren belum tentu jadi ulama. Kampus-kampus Islam belum tentu mencetak ulama. Ini susah. Ya susah sekali. Ada banyak pengorbanan yang harus dilalui. Ada banyak latihan. Dengan ada banyak segala hal. Ada latihan spiritual, latihan intelektual, latihan fisik. Diuji semua itu. Harus melewati tuduhan, melewati kesulitan, melewati ini macam-macam. Ya, gak mudah jadi ulama itu. Kemudian tingkat riyadhah ilmiah, riyadhah diniyah, ya, riyadhah jasadiyah, latihan-latihan. Fikirannya, ketajamannya membaca sesuatu, kehusyuannya sehingga muncul khasyah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itu perpaduan antara 3 aspek, fisik, kemudian akal, kemudian roh. Gitu ya. Kalau cuma pintar saja banyak yang pintar. Bahkan ada yang hafal Quran dengan nomor, dengan peta, dengan ini, dengan macam-macam. Ya, orientalis juga ada yang begitu. Kan? Tapi kalau spiritualnya enggak bagus, maka ilmunya dipakai untuk keburukan. Ada yang demikian juga. Karena itu ada sifat khasyah. Khasyah dilatih lewat khusyuk. Khusyuk itu lewat ibadah. Sehingga dengan ibadah tertata, nggak mungkin bicara fatwa yang sembarangan. Ada sifat takut kepada Allah yang tinggi. Nggak akan ada jualan fatwa. Ya, nggak akan ada saling ya, mengecilkan, menjelekkan, begini-begitu. Tidak mengarahkan kepada doa, kepada kebenaran, konsisten pada kebaikan. Nah, jadi seperti ini yang kita harapkan. Jadi kalau ada yang seperti itu, ya sifat-sifatnya dijaga. Didoakan, paling minimal didoakan. Didoakan supaya tetap konsisten pada keikhlasan, pada kebaikan. Kalau udah dicabut tuh susah nyarinya. Ya, jangan harap bisa tumbuh begini dengan cepat, tidak. Ya belum tentu para penghafal Quran jadi ulama, belum tentu. Penghafal A, penghafal B belum tentu. Banyak yang hafal tapi belum tentu bisa memahami hukum keterkaitan dengan sifat-sifat wara dan sebagainya. Kita berdoa. Ya alhamdulillah daerah-daerah kita tuh masih banyak ulama-ulama. Hormati mereka. Ya di daerah-daerah, di desa-desa dan sebagainya itu masya Allah yang tawadu-tawadu didoakan, dihormati, disayangi, dijaga dengan baik. Ya dan juga mensupport kehidupan kita. Ini kurang lebih teman-teman sekalian sampai ketika kejadian ini tuntas, selesai, maka ditiup kembali seperti yang sudah saya bacakan yang lalu. Ketika dibangkitkan, terjadi hisab. Ya, tolong untuk yang ini, lihat yang pertemuan kemarin kan. Makanya disebut dengan yaumul hisab. Ayatnya sudah saya bacakan. Dihisab satu-satu. Begitu dihisab, ditimbang amal, ditampakkan dulu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nanti bersaksi dulu tuh. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Mereka bertanya, terus setiap tempat yang kita pijak bersaksi. Ini bersaksi nih. Ini juga, ini pulsanya bersaksi nanti nih. Ini zoomnya juga tayangan bersaksi. Jangan dikira tidak. Semua tempat yang dipijak mengonfirmasi. Termasuk kalau berbuat maksiat. Bicara, penanya bicara, ini bicara. Aku dipakai maksiat sama dia. Pakai begini. Tempatkan. Kita berlindung kepada Allah kan. Tutupi aib-aib kan. Jaga. Kalau udah berbuat salah, cukup dikoreksi diri. Jangan diungkap-ungkap ke media sosial. Aku dulu seorang begini. Aku dulu seorang begini. Allah udah tutup, kenapa engkau buka? Kalau mau konfirmasi hal-hal yang kurang baik untuk tobat, datang ke orang saleh, minta bimbingan untuk tobat. Boleh menyampaikan, saya dulu Ustaz, begini pengen tobat, tolong. Tapi nggak usah dibuka sampai bangga dibikin status. Gini nggak usah, udah Allah udah tutup, kenapa engkau buka? Biar jadi hikmah aja. Nanti kalau kita biasa tutup dan tutup aib orang lain, kan? Nah, maka di akhirat kita akan dihisab oleh Allah secara tertutup. Tutup, ya, antara kita dengan Allah untuk menunjukkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah dihisab muncul 3 golongan. Golongan solihin, ya, orang-orang soleh. Bukan namanya pas soleh, bukan. Ya, pas soleh dan bu solihat, bukan. Jadi ini sifat karena amalnya. Golongan solihin masuk nanti dengan surganya, iman dan amal soleh. Wabashiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Golongan salahin, yang banyak berbuat salah. Jadi kan, ya, jadi solehnya tipis atau bahkan tidak ada. Ini sudah masuk ke neraka, dihukum di dalamnya. Dan golongan yang tengah-tengah tuh, yang berimbang antara soleh dengan soleh, 50-50, dia akan ada di A'raf seperti saya jelaskan dulu. Maka ini Ashabul A'raf, turun surah ke-7 Al-A'raf untuk menjelaskan ayat 47 sampai dengan 49 itu. Ya, itu menjelaskan situasinya sampai hisab selesai baru dimasukkan ke dalam surga. Maka yang surga abadi khalidina fiha, yang neraka pun khalidina fiha. ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala segala bisa terjadi dan kita mendapatkan pertolongan apa yang disebut dengan syafaat itu. Di antara syafaat ada yang terkait dengan ketakwaan kepada Allah, Allah langsung memberikan syafaat. Ada yang terkait dengan peningkatan interaksi dengan Quran, maka rajin baca Quran, rajin menghafal Quran supaya jadi syafaat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashhabihi, kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat itu sifatnya lekat, menghormati, ya kan? Kemudian juga memberikan sikap yang baik. Maka sahabat-sahabat Quran itu beda. Cara bawa mushafnya pun beda. Penghormatannya beda. Kecintaannya beda. Kalau mau baca mushaf pakai wudu, ngadap kiblat, baca dengan baik. Dan dia tersinggung ketika Quran dilecehkan. Bukan melecehkan Quran. Orang-orang seperti ini, walaupun dia membaca, belum menghafal, tapi sudah jadi ahli Quran. Kalau sudah ahli Quran, maka dapat syafaat dari Qurannya. Kemudian ada syafaat diperkenankan oleh Allah kepada Rasulullah. Makanya nanti setiap umat mencari setiap nabinya masing-masing supaya dikasih syafaat. Semua mengatakan gak bisa. Cuma satu orang yang bisa. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka banyak dikisahkan. Datang Nabi Adam. Nabi Adam, aku gak bisa ngasih syafaat. Aku malu sama Allah. Gitu kan? Nah, pernah berbuat satu hal tertentu yang itu memang jadi jalan. Memang aku dijaga oleh Allah. Maksum gitu kan? Tapi jadi hikmah untuk manusia. Gak bisa ngasih syafaat. Ke Nabi Ibrahim juga demikian. Gak bisa ngasih syafaat. Nabi Musa demikian. Gak bisa ngasih syafaat. Cuma satu orang yang bisa. Mencari sosok ini. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saat di dunia cintai beliau, ikuti tuntunan-tuntunannya, banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Di akhirat itu jadi modal kita untuk kembali mendapatkan kebaikan, ya. Jadi cinta Allah bisa diraih dengan mengikuti tuntunan Rasulullah. Itu di Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Quran surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka ini yang kita hadirkan dalam kehidupan secara singkat, kembali ke kurikulum yang keempat itu. Lihat kitab hadis, lihat passion kita, yang pokok kita ikuti, yang turunannya kita kemudian juga pahami supaya bisa dibawa dalam kurikulum kehidupan kita sampai kita meninggal dunia atau alam ini menghancurkan seluruh kehidupan yang berjalan di dalamnya. Nah, inilah simpul yang kelima. Teman-teman sekalian, segala yang terkait dengannya itu tanda-tanda yang muncul, termasuk nanti tanda-tanda besar. Ya, min asyratis sa'ah, yang tanda-tanda besar yang mensyaratkan terjadinya kiamat yang besarnya, seperti matahari terbit dari barat, kan? Kemudian turunnya Imam Mahdi dan Allah kemudian berkenan menghidupkan Nabi Isa alaihissalam, Yesus Mesih, untuk mengonfirmasi tuduhan yang disampaikan kepadanya. Maka dikonfirmasi saat di dunia sehingga jelas saat di akhirat dan terbebas dari tuduhan-tuduhan bahwa beliau dipertuhankan dan sebagainya. Jadi semua punya mukjizatnya masing-masing. Sangat mudah bagi Allah menghidupkan, mewafatkan kembali. Setelah itu terjadi kemudian kiamat. Kan Nabi Isa juga dengan izin Allah bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Seperti Nabi Ibrahim demikian. Nabi Musa demikian. Dihidupkan sementara waktu mengklarifikasi. Kisah di Al-Baqarah kan begitu saat zaman Nabi Musa. Ya kan? Dari bagian sapi tertentu dipukulkan ke mayit, bangun mengonfirmasi aja. Mengonfirmasi sesuatu terjadi, setelah itu meninggal lagi. Selesai kan? Ya, menjelaskan, ini pembunuh saya si fulan, ketahuan pembunuhnya, setelah itu meninggal lagi. Nabi Isa juga diberikan kesempatan oleh Allah, seperti lahirnya juga mukjizat, wafatnya mukjizat, diberikan kesempatan kemudian untuk mengonfirmasi, membenarkan risalah Nabi Muhammad, menghancurkan segala yang dipertuhankannya, kemudian beliau meninggal dunia kembali kepada Allah, sebelum didahului oleh Imam Mahdi, gitu kan? Terjadi besar seperti itu kan harus meyakini, akan terjadi semua seperti itu. Ya, setelah habis semuanya, orang-orang soleh habis semua, meninggal semua, yang durhaka-durhaka, kufur, sebagainya dihancurkan alam semua. Jadi hati-hati, kita nggak usah menunggu matahari terbit dari barat. Sampai tiap hari liatin dari barat belum, ya nggak usah. Siapkan aja amalan kita yang baik-baik menuju itu semua, dan harus paham tentang seni berkehidupan. Supaya dengan paham seni berkehidupan ini, kita bisa menjalani dengan kesenangan, keindahan, kenyamanan, kebaikan, tidak larut dalam kesedihan. Oh, kalau ini luput dari kita, wajarlah. Emang ada ketentuan begitu. Oh, kalau dapat ini nggak berlebihan, emang harusnya saya dapat. Nah, itu ada rumusnya. Di mana rumusnya didapatkan? Hanya ada di simpul yang keenam. Karena itu nanti insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya pada simpul yang keenam untuk seni menata kehidupan. Sehingga kalau sudah paham cara menata hidup, ikuti bimbingan sampai dengan wafat, dapatkan support malaikat, lihat ketentuan dalam kitab, maka penyembahan kepada Allah akan jadi sempurna dan pengesaannya akan jadi paripurna. Tinggal kita nunggu hisab sampai kehidupan kita yang abadi, damai, bahagia, dan sejahtera. Demikian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Semoga dirahmati Allah. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada kesalahan ditepikan saja, dan semoga semua itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman sekalian. Yang mohon maaf sekali lagi sebelum saya akhiri dengan salam, yang belum terhubung dengan ta'lim-ta'lim sebelumnya, silahkan bisa diakses di YouTube-nya Mira ya. Mira Institute seperti gambar background di belakang ini. Masuk ke situ, silahkan belajar dari satu-satu sampai ke akhir. Yang ikut ujian atau yang belum nyampe ke situ, belum kan tiap hari di-upload satu-satu, masuk saja ke web. Ya, nanti ikut di keluarga besar Mira, di web, jawab fitur di ujian dan sebagainya. Semoga Allah rahmati. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu khairan kasiran pada guru kita semua, Ustaz Dr. Adi Hidayat LSMA. Mari kita mendoakan beliau beserta keluarga, semoga diampuni segala dosa dan kesalahannya, diberikan kesehatan dan juga umur yang panjang dalam ketaatan, serta dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, terkhusus untuk urusan dakwah Ustaz Dr. Adi Hidayat LSMA. Tidak lupa juga kita berdoa untuk kita semua agar materi yang sudah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita dimudahkan untuk memahaminya, juga untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami ingin kembali mengingatkan pada teman-teman yang sudah terdaftar dan sudah memiliki perangkat, silahkan perbarui data diri teman-teman di website resmi Mira Institute di mira.quantumakhir.com. Dan teman-teman, caranya cukup mudah, silakan masuk di website tersebut, gunakan username berupa email dan juga password berupa nomor telepon, seperti yang sudah teman-teman daftarkan saat pertama mendaftar. Silakan merujuk kembali username dan juga password di email teman-teman sekalian. Silakan dilihat folder inboxnya. Jika tidak ditemukan, teman-teman bisa merujuk ke folder spam ataupun folder junk. Ada kemungkinan email yang kami kirim masuk ke folder tersebut. Untuk passwordnya, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, bisa menggunakan angka 0 di awalnya. Jika tidak berhasil, silakan mencoba dengan angka 62 di awalnya. Sebagai contoh, di 0812 sekian-sekian-sekian. Jika belum berhasil, silakan gunakan 62812 sekian-sekian-sekian. Sesuai dengan nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan. Dan teman-teman yang sudah tergabung di YouTube Adi Hidayat Official, insya Allah kami ingin mengabarkan bahwa pendaftaran untuk angkatan pertama masih dibuka sampai dengan akhir Desember ini. Caranya sama, silakan masuk ke website yang sama di mira.quantumakhir.com. Di halaman utama teman-teman silakan tekan tombol daftar, maka akan diarahkan ke aplikasi Waha Corner. Atau teman-teman bisa langsung mendownload aplikasinya di Google Play Store. Silakan cari aplikasi Waha Corner. Teman-teman silakan memilih paket buku spesial Mira Institute dan ikuti arahannya. Setelah mendaftar, maka tim admin akan mengirimkan username dan juga password. Setelah teman-teman mendapatkan username dan juga password, silakan perbarui data diri teman-teman di website resmi Mira Institute. Jangan lupa, setelah teman-teman tergabung menjadi mahasantri di Mira Institute, silakan gabung di grup resminya yang ada di Facebook dan juga Telegram sesuai dengan nama yang ada di layar teman-teman sekalian. Sudah terlihat? Ya. Untuk Facebook-nya, teman-teman diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan seperti ID peserta dan lainnya agar untuk memastikan bahwa teman-teman sudah terdaftar sebagai mahasantri di Mira Institute. Jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel Mira Institute agar teman-teman bisa menikmati video-video atau mereview kembali video-video yang sudah disampaikan sebelumnya secara terukur dari awal pertama pertemuan sampai dengan hari ini. Setelah menyimak kembali, teman-teman bisa mengikuti ujian ya bagi mahasantri Mira Institute di website resmi, di website resminya Mira Institute. Oke. Secara umum, teman-teman bisa mensubscribe YouTube channelnya Adi Hidayat Official agar senantiasa mendapatkan informasi terbaru seputar kegiatan dakwah Ustadz Dr. Adi Hidayat LSMA. Baik, jika masih ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan hubungi admin yang ada di nomor di layar teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Fadil, mewakili tim Mira yang bertugas. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.